Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 8. Jarjah bertanya lagi, lalu orang yang masuk pada golongan kalian pada hari ini, apakah akan mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan? Khalid menjawab, iya, dan itu lebih bagus. Jarjah bertanya lagi, bagaimana bisa sama dengan kalian, sedangkan kalian telah mendahulunya? Khalid menjawab, sesungguhnya dahulu kami menerima agama ini dengan perdamaian, lalu kami berbaiat kepada Nabi kami, ketika itu beliau masih hidup di tengah-tengah kami. Lalu datang kepada beliau berita-berita dari langit, lalu beliau memberitahukan kepada kami dengan kitab dan memperlihatkan ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat kepada kami. Dan memang sepantasnya, orang yang melihat apa yang kami lihat dan mendengar apa yang kami dengar masuk Islam dan berbaiat. Dan sesungguhnya kalian tidak melihat apa yang kami lihat dan tidak mendengar apa yang kami dengar berupa keajaiban-keajaiban dan tanda bukti-tanda bukti. Maka barang siapa di antara kalian yang masuk ke dalam agama ini dan betul-betul dengan niat yang tulus ikhlas, maka dia lebih utama daripada kami. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir ini, maka barang siapa di antara kalian yang masuk ke dalam agama ini dan betul-betul dengan niat yang tulus ikhlas, maka dia lebih utama daripada kami. Ini mohon dijelaskan. Jadi kalau saudara mengamati dari depan tadi, Khalid bin Walid itu masuk Islam karena saat itu masih bertemu Nabi. Masih bertemu Nabi dan Nabi menerima wahyu dari Allah, sampaikan kepada umatnya, dan beliau Khalid bin Walid melihat suatu keajaiban-keajaiban yang tidak pernah digambarkan, dipikirkan, dibayangkan, enggak pernah. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Di saat itu orang sudah banyak yang ahli bahasa. Hampir tiap tahun ada perlombaan bahasa. Siapa yang susunan bahasanya paling baik, juara itulah, digantungkan di Ka'bah supaya diketahui orang seluruh penjuru dunia yang ikut haji. Nah, haji itu melihat siapa juara pada tahun ini. Baca. Nabi Muhammad tidak pernah. Akhirnya beliau bisa menyuarakan Al-Quran ini dengan bahasa yang indah. Bukan indah saja syairnya, tetapi isinya pun sangat bermutu. Jadi orang syair kadang-kadang kan menyusun keindahan bahasanya, isinya kadang tidak perhatikan. Ini luar biasa. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang tidak, kalau menurut akal itu tidak bisa masuk akal. Maka beliau menyaksikan peristiwa-peristiwa itu dan melihat sosok Nabi bertemu langsung, ya, maka pantas kalau dia masuk Islam. Masuk Islam itu pantas, wong ketemu Rasulullah yang diutus oleh Allah, menerima wahyu langsung disampaikan pada umat manusia. Yang orangnya tidak terkenal sebelumnya. Tidak terkenal ahli bahasa dan sebagainya. Maka awal-awal tadi kan terangkan, pada waktu itu beliau menyampaikan ada orang yang menentang, ada yang menerima, termasuk Khalid pun awalnya menentang. Tidak percaya dengan itu. Jadi tidak begitu terus menerima, beriman kepada Nabi itu, tidak, awalnya beliau menentang juga. Tapi setelah diperhatikan, ya, ternyata apa yang dikatakan oleh orang-orang pada umumnya, orang musyrikin, orang kafirin, ya, menuduh Quran ini buatan Muhammad, itu sudah tidak masuk akal. Wong Nabi, atau saya mengatakan Quran ini Muhammad karena tidak bisa membaca, tidak bisa dibacakan orang dahulu. Sudah ada yang membacakan cerita-cerita orang dahulu dari kitab-kitab yang dahulu. Ya. Tiap hari dibacakan, lama-lama Nabi hafal. Karena hafal terus menyampaikan kepada umat manusia semua dapat wahyu. Itu juga tidak masuk akal. Maka Allah turunkan wahyu. Kalau kamu tidak percaya bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad, dan bukan Muhammad dibantu oleh siapapun, kata firman Allah, kalau tidak percaya Quran itu wahyu dari Allah, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan boleh kamu mengundang siapa saja untuk membantu membuat satu surat itu aja. Selain Allah, boleh siapapun kamu undang, yang ahli-ahli bahasa kamu undang untuk membuat satu surat. Tidak usah 114 surat, satu surat saja. Sampai hari ini enggak bisa. Maka Allah mengatakan, "Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqutuhan nas wal hijara uiddat lil kafirin." Kalau kamu tidak bisa membuatnya, menandingi Al-Quran ini, dan kamu pasti tidak akan bisa, maka lebih baik takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir, yang tidak percaya Al-Quran itu wahyu dari Allah, tidak mempercayai kalau Muhammad itu utusan Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Coba dibaca di surat Al-Baqarah ayat 23 dan ayat 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhata'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Surat Al-Baqarah ayat 23-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisuratin mim mitslihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waqutuhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami yakni Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Qur'an itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ada notnya di situ. Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran Al-Qur'an, tidak dapat ditiru walaupun dengan menggerakkan semua ahli sastra dan bahasa, ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? persekutuan orang-orang musyrikin, orang kafirin yang mengatakan Quran itu buatan Muhammad, Quran itu buatan setan, Quran itu buatan siapalah, pokoknya tidak mempercayai kalau itu wahyu Allah, ditantang oleh Allah lewat nabinya. Kalau memang kamu tidak mempercayai itu wahyu, datangkan Quran yang semisal dengan itu, satu surat saja. Kalau memang kamu orang yang benar. Dan boleh mendatangkan siapa saja untuk membantu membuatnya. Langsung dipetak kompli oleh Allah. Kalau kamu tidak bisa membuat, dan pasti tidak akan bisa. Maka, supaya kamu selamat, takutlah pada api neraka. Bahan bakarnya api neraka nanti itu manusia dan batu. Bukan belarak, bukan awul-awul, bukan manusia dan batu. Ya, bayangkan itu. Nah, buat belarak aja nanti benar mati. Bahan bakarnya itu manusia. Manusia yang bagaimana? Yang kafir, yang tidak mempercayai kepada Al-Quran itu. Maka Khalid bin Walid beri penjelasan kepada Darjah tadi. Kalau saya masuk Islam, dulu ketemu dengan Nabi. Di samping ketemu dengan Nabi, saya melihat peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh, yang seolah tidak masuk akal, tapi itu kejadian. Maka itu wajar kalau saya masuk Islam. Lah kamu ini tidak pernah ketemu dengan Nabi. Nabi gak pernah ketemu. Kamu hanya dengar berita-berita aja. Kamu masuk Islam. Tidak bisa melihat bukti-bukti wujudnya Nabi seperti apa. Kamu ya belum pernah ketemu, belum pernah salaman, belum pernah bicara. Kamu masuk Islam mempercayai. Maka kamu lebih mulia. Lebih utama daripada aku. Kalau saya percaya karena saya ketemu orangnya. Kamu enggak ketemu aja percaya. Di hadis lain dijelaskan. Orang yang mengamalkan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Di zaman nanti. Ketika orang sudah mulai meninggalkannya. Ya, orang beramal baik. Mengikuti sunnah Rasulullah. Pahalanya sama dengan 50 orang beramal baik. Sahabat pada saat itu yang mendengar kata Rasulullah tanya, ya Rasulullah, mendapat pahala sama dengan 50 orang beramal baik pada saat itu nanti, orang-orang pada saat itu atau orang sekarang? Nabi mengatakan dari kamu. Jadi 50 orang sahabat Nabi berbuat kebaikan pada saat itu karena Nabi ada, ditungguin Nabi, ketemu Nabi. Wajar berbuat baik. Tapi nanti ada orang tidak pernah ketemu dengan Nabi. Mempercayai sepenuhnya. Berbuat seperti yang dilakukan oleh Nabi. Mengikuti sunnahnya. Maka pahalanya sampai dengan 50 orang berbuat kebaikan. Kebetulan Nabi berikutnya. Karena pada saat itu nanti orang tidak pernah ketemu dengan saya. Tapi dengan dia meyakini Quran yang saya sampaikan. Meyakini hadis-hadis Nabi yang saya tuntunkan, dia meyakini tidak pernah ketemu dengan saya, maka nilainya lebih baik. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi ini Khalid Wadwan dikatakan, kamu lebih utama karena kamu mempercayai Nabi. Apa yang dikatakan Nabi, kamu tidak pernah ketemu dengan Nabi. Kalau saya ketemu dengan Nabi, wajar saya menjadi orang yang beriman itu wajar. Karena ketemu langsung. Kamu tidak ketemu bisa beriman kan lebih utama kamu. Apalagi? Berkenaan dengan ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat Al-Quran. Salah satu mukjizat apakah yang terkandung dalam ayat tersebut? Lalu bagaimanakah dengan pengobatan-pengobatan alternatif yang di dalamnya kebanyakan diambil dari ayat-ayat Al-Quran tentang doa-doa, juga pengobatan jarak jauh terhadap pasien yang diminta untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, apakah itu termasuk mukjizat dari Al-Quran, dan bagaimana dengan fadilah-fadilah membaca ayat sekian kali, fadilahnya ini dan itu. Apakah itu juga memang benar, Ustaz? Mohon penjelasan. Kamu kan sudah dijelaskan oleh Guntur Bumi. Nah itu. Itu Ustaz Guntur Bumi itu. Teka okono. Masa kamu ngaji ya, cik bingung seperti itu. Ya kan? Nah, sudah dibuktikan oleh Ustaz Guntur Bumi gitu kok. Akal saja kalau kamu berpikir. Kalau sekiranya ayat Quran bisa untuk mengobati seperti-seperti itu, yang paling tahu mesti Nabi. Ya enggak? Karena Nabi yang menerima wahyu. Nabi yang menerima wahyu aja enggak ngerti orang, enggak ngerti seperti gunanya Quran, lah kok kita orang sekarang mengerti coba. Apa lebih pintar daripada Nabi? Nabi itu di luar kepala, begitu dibacakan Quran enggak ada yang lupa. Masa orang ngerti gunanya kaya ngono? Ya. Apalagi untuk kekebalan itu. Tuliskan ini, tulisan Arab, nanti dipakai untro kesumo kotang gitu loh. Yang katanya dikatakan lembu sekilan. Karena ada tulisannya Arab. Nanti kalau ditombak, dipedang, tidak pernah kena, kurang sekilan terus. Maka disebut lembu sekilan. Masa Nabi orang ngerti? Kalau sekiranya Quran bisa untuk itu, zaman itu lebih penting daripada zaman sekarang. Ya, karena pada zaman itu perang itu langsung aduar, gamane panah, tombak, pedang itu. Ya, lah kok malah Nabi ora ngerti ngono ki piye to ki? Nah, sekarang wis zaman nuklir bareng. Ya. Nah, mestinya kan lebih dipakai zaman itu. Masa Nabi tidak tahu orang sekarang lebih pintar? Lebih pinter. Itu dibohongi kamu, ditipu lah. Mbah kowe ustaz apa pokoknya tipuan itu. Maka di sini dibongkar semua, enggak ada percaya macam itu. Quran itu memang obat, tapi dikatakan oleh Rasul oleh Allah asyifa lima fisudur. Coba dibaca ayatnya. Memang yang menerangkan Quran obat itu Allah, Quran itu. Tapi orang kok obat gudik, obat gatal, obat mengi, bukan. Bukan itu. Surat Yunus ayat 57. Mula nek orang ngaji Quran, ya itu terus. Ya pusi barang, wah Quran ini kitab suci. Terus neng dinding kan gawa Quran, ben selamat. Neng gawa Quran, gue diri sekian kan abuat, terus dikecil ke. Jadi Quran Stambul. Terus itu lah neng lemari sana, ada 40 biji atau berapa itu, lebih. Ya, nanti bisa sebelum pulang ya belum lihat. Lihat sana Quran Stambul itu. Itu bohong-bohongan ini. Itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Dan penipuan itu saya katakan itu penipuan. Maka orang yang jual-jual Quran Stambul dengan NTA mesti benci sekali. Bahwa wis bacot buat banyak orang payu saiki kok. Oh, sudah kebacot dibeli aja dikumpulkan di sini. Ya, kumpulkan di sini. Bukan ngomong kosong, dilihat buktinya ada itu. Ya, dibaca. Surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hmm. Ya kan? Ada notnya di situ? Tidak ada, San. Jadi penyembuh penyakit ada dalam dada itu orang kok TBC. Sakit paru-paru. Bukan. Dadamu kalau sumpek-sumpek itu loh. Sak sumpek dadanya enggak? Nah. Bila apa-apa yang sumpek kesenangnya orang seneng tok. Wanyel barang itu loh. Ya. Ning ana sing krungu Quran malah dadane sesek ya enek gitu loh. Nah, itu. Nah, itu juga ada sebabnya. Orang yang hatinya bersih diobati dengan Al-Qur'an, menerima ayat-ayat Quran, kalau tadinya sumpek-sumpek, judek dan sebagainya, diterangkan ayat-ayat Quran zadadhum imanam. Tambah imane. Sembuh penyakitnya. Ya lah. Jadi pada besar itu misalnya ada susah yang berlebihan, putus asa, kemudian bingung, ya, itu obatnya Al-Quran. Mempunyai keinginan tidak tercapai, obatnya Quran. Itu. Nah, itu kalau diobati dengan Al-Quran kok tidak malah dengar Quran kok malah tambah sakit. Oh, memang hatimu ada penyakitnya. Baca ayatnya. Surat Taubat 125 itu. Kalau ada penyakitnya memang begitu. Ya, tambah Quran ini diterangke orang tambah mari tambah sakit. Fi qulubi maradun fazadahumullah marada. Ayat 10 Al-Baqarah begitu. Itu diterangkan dalam surat Taubat ayat 125, ayo dibaca. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada. Ya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Lain kan? Kalau orang yang hatinya ada iman di situ, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Diterangkan ayat Quran tambah imannya. Kalau dulunya perbuatannya jelek, perbuatannya jahat, perbuatannya diobati dengan Quran, buka hatinya, sadar dia. Ya, walaupun Quran itu diterangkan mengenai dirinya terus. Ya, tapi kalau hatinya, kalau dalam hatinya ada bibit-bibit iman, dikumbah dengan Quran itu makin bersih, tambah imannya, sadar. Perbuatan yang saya lakukan ini tinggalkan, ganti perbuatan yang baik. Itu namanya tambah imannya. Tapi kalau hatimu berpenyakit, ya, diterangkan Quran itu tidak tambah imannya, tapi yang bertambah penyakitnya. Zadatuhum rijsan ila rijsihim. Wa matu wa hum kafirun. Gitu? Diterangkan Quran itu malah tambah sakitnya. Tambah sakitnya. Seperti yang dikatakan oleh Allah itu. Orang itu kalau diselamatkan oleh Allah, tanda-tanda orang diselamatkan oleh Allah itu mendengar ayat-ayat Quran itu. Diterangkan dadanya longgar. Yasroh sadrohu lil Islam. Menerima aturan Islam. Islam itu kalau kita bicara Islam, ya Quran itu. Karena sumbernya Islam itu dalam Al-Quran. Maka kalau menerima petunjuk-petunjuk Al-Quran kok dadanya longgar. Walaupun yang diserangkan dalam Al-Quran tadi dulu kesukaannya. Pekerjaan-pekerjaan yang saya suka ya apa mabuk, apa mendem, apa zina, atau nyolong, atau apalah itu perbuatan jahat semua. Diterangkan Quran ternyata itu rijsun min amali syaitan. Wah ternyata yang saya lakukan itu perbuatan setan. Dan saya manusia, kan itu kan. Nah, makin diterangkan ayatnya, mengenai dirinya pertama kaget, sakit. Wah, yuk nyasari aku terus. Itu. Tapi dirasa-rasanya betul. Nah, itu tambah imannya. Sembuh dia. Sembuh. Maka orang diobati dengan Quran terus itu hatinya jadi sembuh. Penjahat bisa menjadi baik. Ya, karena diobati Quran. Nah, itu jadi bukan obat penyakit macam-macam itu bukan. Tapi orang yang memang hatinya sudah menolak, tidak mau menerima. Ya. Tidak mendengarkan pun tidak mau. Ya. Ya itu tambah. Ya mendengar tambah sakitnya. Ya. Mati dalam keadaan kafir ya nanti. Ya. Itu maka dilihat. Jadi bukan, jangan disalahgunakan. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu sakit, berobatlah. Berobat tentang sakit itu kepada ahli penyakit. Jangan kepada ustaz. Saya enggak bisa mengobati penyakit. Nah, kalau ingin bisa tanya saya, ustaz, saya itu semalam enggak bisa tidur. Terbayang karena ini sudah mau coblosan itu menang apa kalah. Nah, nek kuwi tekone aku tak kandhani obate. Nah, kalau ini gelo sudah disediakan rumah sakit jiwa ditambah kamarnya. Nah, ya, kalau datang kepada saya, pilih mana kamu? Pilih menghuni tambahan kamar di penyakit di rumah sakit jiwa atau pilih diobati dengan Quran? Nah, gitu. Nek gelem diobati Quran saya bisa. Quran yang mengobati bukan saya. Saya tunjukkan saja. Ya, kalau kamu ingin jadi bupati apa jadi wali kota apa jadi anggota dewan, mestinya semua kepengen kepilih kan? Nek ora kepilih piye coba? Susah apa enggak? Nah, kalau diobati Quran enggak perlu susah. Karena Allah mengatakan di beda surat Ali Imran ayat 26 itu. Qulillahil malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudzillu man tasha' biyadikal khair. Coba dibaca ayatnya. Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qulillahumma malikal mulki. Jadi kerajaan itu maksudnya kekuasaan, kedudukan, penguasaan. Semua itu milik Allah. Tu'til mulka man tasha. Ya, Allah akan memberikan kekuasaan itu, kedudukan itu, jabatan itu kepada siapa yang dikehendaki. Ya, tu'til mulka man tasha. Ya, wa tanzil mulka mimman tasha. Dan Allah akan mencabut kedudukan itu atau jabatan itu atau kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki. Allah memberikan pada siapa yang dikehendaki, Allah mencabut siapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha, memuliakan siapa yang dikehendaki. Wa tudzillu man tasha, menghinakan siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair. Ya, di tangan Allah lah semua kebaikan. Diterangkan. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mengetahui segala sesuatu ini. Kuasaan Allah. Ya. Di lain ayat Allah mengatakan asya antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ya, apa yang menimpamu yang tidak kamu senangi itu ada kebaikannya buat kamu. Bisa jadi apa yang senang kalau itu menimpamu, bisa jadi itu ada kejelekannya buat kamu. Nah, ayat ini kita ngobati hati yang susah. Kenapa tahu kamu susah? Ya. Rasa sosialisasi berbulan-bulan, kampanye berbulan-bulan, keluarkan uang berjuta-juta, tidak jadi bagaimana kalau tidak lenyang ya. Nah, maka Allah katakan uang tidak pasti menentukan. Ya, kamu jadi atau tidak jadi itu di tangan kuasaan Allah. Maka kalau tidak jadi, dan Allah mengatakan waktu izu mantasa, waktu dilu mantasa, bukan orang yang dimuliakan itu orang yang diangkat, dijadikan bupati, jadikan wali kota, jadikan anggota dewan, jadikan presiden, itu belum tentu orang yang dimuliakan. Orang yang tidak jadi belum tentu yang dihina, hinakan. Asa antakrahu syai'an wa khair lakum. Bisa jadi yang tidak menimpamu, yang tidak suka menimpamu, kamu tentu tidak suka, tapi itu mungkin ada baiknya. Bisa jadi kamu dimuliakan dengan tidak jadi apa yang kamu harapkan tadi. Bisa jadi kamu dihinakan oleh Allah melalui diangkat, dijadikan dulu. Gitu. Maka kalau betul-betul kami jadi, ngelamar bupati, wali kota kok jadi, itu jangan bunganya, jok, syukuran. Kamu menanggung beban berat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ternyata jadi wali kota atau jadi bupati atau jadi gubernur atau jadi apa saja, kamu tidak bisa pegang amanat itu, berarti kamu khianat. Nabi kita mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sya'ah. Idza duyi'atil amanatu fantadiri sya'ah. Kalau amanat sudah disia-siakan, tunggu kehancurannya. Ya. Terlihat orang yang jadi, oh setelah itu. Misal jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi wakil rakyat, sudah masuk penjara. Alhamdulillah saya tidak jadi. Bisa jadi andai kata saya jadi, yang kami hari kemarin mungkin saya juga masuk penjara. Mengkatut kancane. Jane ora kepingin, ndak kabeh do entuk, masa aku ora gelem. Nah, akhirnya katut. Asale mung katut, masuk penjara tanggung jawab sendiri. Itu baru di dunia, bisa jadi di hadapan Allah. Ternyata amanat yang dititipkan pada saya tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Latus alunna yauma idin anin naim. Kamu nanti akan ditanya. Apa pertanggungan jawab yang diberikan kepadamu oleh Allah nanti ditanyakan pertanggungan jawab. Kalau kamu diangkat jadi pemimpin, kullukum ra'in. Al-imamu ra'in. Wa mas'ulun ar-ra'yati. Pemimpin itu adalah penanggung jawab. Penggembala. Kamu nanti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah tentang amanat yang dipikulkan kepadamu. Mintai pertanggungan jawab. Kalau pertanggungan jawab di dunia ini mudah. Ya tak? Mudah. Usut KPK begini-begini, ya harus putus yang sekian. Hukum. Kamu masih punya modal banyak. Bisa beli pasal, bisa beli apa, bisa diringankan. Potong-potong-potong, bebas. Ya, baca Allah, jangan kamu anggap itu. Tidak ada semacam itu, tidak ada. Berapa tahun kita hidup di dunia ini? Ya. Mau kemana kita? Fa'in atadhabun. Apa hidup itu dikira senang dengan jabatan ini itu terus? Tidak. Berapa lama kamu? Setelah itu ditanya Allah, fa'in atadhabun, kemana kamu mau pergi? Bapak-bapak kalau saya tanya, kemana mau pergi? Mungkin dari rumah tadi mau ngaji. Setelah selesai pengajian, kemana kamu mau pergi? Mau pulang. Sudah mau pulang, mau tidur. Baru tidur, pergi lagi kemana? Innaka katihun ila rabbika kathangfa mulaqih. Hai manusia, kamu sudah berusaha sungguh-sungguh untuk menemui Tuhanmu. Dan pasti kamu akan ketemu dengan Tuhanmu. Jadi kalau kita kembali pada ayat Allah itu, aktivitas hidup kita setiap hari itu hanya ingin kembali kepada Allah. Maka orang sudah mati biasanya tuh orang sudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud dari Allah kan kembali kepada Allah. Ya. Kalau kita kembali kepada Allah, apa yang kita kumpulkan selama ini, rumah mewahnya, mobil mewahnya, ya, deposito di beberapa bank, sawah ladangnya, tinggalkan semua, la yang fa', tidak ada manfaatnya. Yauma la yang fa'u malun wala banun. Kalau sudah dipanggil oleh Allah itu, mal itu harta kekayaan, al banun itu anak cucu, keturunan. La yang fa', tidak bermanfaat. Anakmu jadi hakim agung, resombila. Jaksa agung, resombila. Ya tak? Tidak bisa membela. Jangankan mung jaksa agung, hakim agung. Anakmu jadi nabi tau wis, ora iso membela. Siapa yang bapaknya anaknya jadi nabi enggak iso membela? Siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim itu tidak bisa dibela oleh anaknya. Ibrahim tidak bisa membela bapaknya. Bapaknya enggak bisa membela anaknya, Nabi Nuh, ya. Nabi anaknya durhaka kepada, dia tidak bisa membela, masuk neraka anaknya. Istrinya juga begitu, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu masuk neraka. Suaminya masuk surga, enggak bisa membela. Nabi semua kan masuk surga. Enggak bisa membela. Sekarang suamimu jadi apa, Bu? Suami-suami Bu jadi apa? Jadi menteri yuk. Jadi calon presiden. Ini baru calon. Presidennya sisanya orang yang sembila. Nggak, ingat. Jangan hidup itu seperti sekarang. Jangan dikira seperti sekarang. Wal tamdur nafsum maqadamat. Lihat siapkan untuk menghadapi hari esok. Mati itu disiapkan. Aja mung. Untuk hari besok mangan apa? Oh, gampang nih mau mangan bayi weteng sak mene kok. Gampang. Nah, yang disusah itu yang dipersiapkan menghadapi Allah apa? Padahal anak keturunannya tidak manfaat, harta kekayaannya sekian banyak tidak manfaat. Lah yang bermanfaat apa? Illa man atallah biqalbin salim. Datang kepada Allah dengan hati yang selamat, tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Nah itu maka obatnya Quran. Untuk mengobati sifat lima bersyudur. Bingung judek. Alhamdulillah. Saya tidak jadi. Mungkin kalau saya jadi terseret. Kepada kecurangan, kemaksiatan. Akhirnya di dunia malu. Di akhirat tidak bisa tanggung jawab. Ya. Kalau jadi juga begitu. Ya. Mudah-mudahan saya bisa bertanggung jawab. Harus hati-hati betul. Karena amanat yang dipikulkan kepadamu itu amanat. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau orang yang diobati dengan Quran itu. Jadi atau tidak jadi. Tidak hilang keseimbangan. Nah, itu obat Quran itu untuk itu. Jadi aja kok. Ya, Quran gue waktu orang mari-mari tolehnya. Tulis ke surat Yasin celupin gon. Dari ombenen. Ombe ya. 1000 penyakit hilang. Bohong itu. Wes bohong. Nggak ngerti ya bohong. Nek kira-kira surat Yasin dicelupin sanggup ngobati. Dokteran-dokteran tutup kabeh. Surasa sekolah dokter. Kabeh iso nulis surat Yasin. Ragate murah. Wes surasa gak gaji dokter. Percaya karmu, rak percaya karmu. Masak gue, aku lah masak. Ustaz ora percaya karo surat Yasin. Nah, kupingmu blero tadi. Bukan ndak percaya surat Yasin. Surat Yasin iki kanggone ora nggo ngono kuwi. Penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Apalagi yang populer Yasin iki nggo mateni wong. Walah apa meneh. Anda gigi terus kejar-kejar ni murah mati-mati. Kaya celok no. Pas wadak kaya ganti wacak ke surat Yasin. Wacak ke surat Yasin. Nek maras gendang Melayu. Nek orang maras gendang mati. Nah itu kan. Nah, itu penipuan, bohong. Surat Yasin itu malah diterangkan oleh Allah. Liyundiro mangkana hayat. Ini gandeng-gandeng ya maca Yasin nganti apal ya ora ngerti artine ya wis. Padahal Yasin itu ini lidzira makana hayat. Itu memberi peringatan orang yang keadaannya itu hidup. Jadi memberi peringatan untuk orang yang hidup, orang go mateni wong urip. Kan itu. Ini nyatane nggih ben tak wasa Yasin terus mati. Berarti kamu membunuh orang. Nek mau butuh mati wis peluruten kalau menjinge iki. Wis megap-megap iki pijeten 5 menit ngira wis mati rasane nggo surat Yasin. Nah, itu maka jangan disalahgunakan. Yasin itu memang baik tapi aja disalahgunakan. Ndak bisa mateni wong. Lah kalau menghadapi orang kejar-kejar sakaratul maut terus piye? Dikapakke. Nah, kalau menurut tuntunan Nabi, laqidu mautakum bila ilaha illallah. Orang yang sakaratul maut itu bisikono, tuntunono kon moco la ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus dituntun gitu aja, itu ada harapannya. Karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah terus mati sek gitu, masuk surga. Ya, masuk surga. Maka kita menuntut mereka, barangkali ini kesempatan bukakan pintu surga. Nah gitu, itu dituntunkan, itu malah tidak dikenal, yang tidak dituntun malah dipopulerkan. Ini bukan berarti saya melarang saudara begitu, ya. Sudah tak tunjukkan ayat-ayatnya, begitu kamu nekat begitu silakan. Karena di majelismu diuncai ilmu yang benar itu gimana. Ya. Lah pokoknya lah benar mbok menawa bener Islam ora ning tembung mbok menawa. Mbok menawa iki bener, mbok menawa itu ganjaran. Ganjaran saka Allah, dari Allah itu tidak menurut angen-angenmu sendiri. Baca ayatnya ayo. Surat An-Nisa 123 itu. Jadi ganjaran dari Allah ini mendatangkan pahala atau tidak itu tidak menurut angen-angenmu. Gawe toto cara sendiri, diangen-angen sendiri, pahalanya sekian, gagasan dewe. Tidak, semua sudah ditentukan Allah. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nashira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya kan? Jadi pahala dari Allah itu tidak menurut angan-anganmu yang kosong dan angan-angan ahli kitab. Orang ahli kitab itu mengangan-angan. Kan besok masuk neraka hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Angan-angan itu. Maka Nabi kita disuruh nanyakan. Tanyakan Muhammad. Apa betul kamu nanti masuk neraka hanya sebentar? Apa Allah telah menjanjikan padamu seperti itu? Atau menurut angan-anganmu sendiri? Ya kan? Jadi jangan membuat tata cara. Saya baca ini sekian ribu kali, saya ini banjarannya sekian, ini itu angan-anganmu. Jangan suka mengangan-angan pahala. Maka Allah katakan, siapa berbuat kejahatan, jangan harap-harap pahala, akan dapat siksa. Siapa berbuat kebaikan, nah itu tidak usah kamu angan-angan, pasti ada pahalanya. Ya, berbuat kebaikan didasari hanya mengharap ridha Allah, bukan harapan-harapan yang lain, pahala itu pasti akan diberikan oleh Allah. Tapi sekalipun kita mengangan-angan, kalau itu tidak dijanjikan oleh Allah, tidak akan datang. Itu indahnya Quran. Maka Quran diberi petunjuk pada manusia itu jelas-jelasnya. Tidak ada dalam Islam itu yang remeng-remeng itu tidak ada. Semuanya jelas. Maka enggak ada istilah, barangkali ini betul. Barangkali ada pahalanya. Ya. Enggak ada. Maka Allah mengatakan cara beragama, ayo dibaca. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudzilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Itu kebanyakan hanya mengangan-angan. Dalam surat Al-An'am coba. Surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah ayyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan beraka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, sangkaan, kira-kira. Jadi kalau beragama kok hanya mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, tidak mengikuti dalil, tuntunan dari Allah dan Rasulullah, hanya mengikuti umumnya di sini ya begini kok. Umumnya di sini dari kebanyakan orang di itu ikuti. Ya, mereka itu tidak berdasar tuntunan yang benar, dalil yang sahih, dasarnya hara dzon, kira-kira. Ya, mbok menawa barangkali ini benar, barangkali. Padahal dalam Quran itu sudah jelas yang hak ya hak, ya batil ya batil. Enggak ada kok remeng-remeng setengah benar, setengah salah, enggak ada. Maka beragama harus ada tuntunan. Ibadah kalau belum tahu tuntunannya jangan mengamalkan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita tahu tuntunannya dulu baru mengamalkan. Maka ngaji lebih penting, lebih dulu daripada beramal. Nah, saya belum ngaji dulu sudah beramal. Ya kalau kamu dulu ngaji belum beramal karena tidak tahu, ya setelah sekarang ngaji ternyata yang kita amalkan selama ini tidak menurut tuntunan, ya tinggalkan. Tinggalkan, ikuti tuntunan. Jangan malah aja ngaji lho, kok nek ngaji amalmu kok berubah kabeh lho. Nah, gitu ta? Kok nek ngerti lho. Nah, ngaji malah takut. Mestinya kalau dulu kita beramal tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan, setelah ngaji jadi mengerti, yang ternyata dulu itu sudah benar diteruskan, yang tidak benar tinggalkan. Itu. Maka orang yang dituntun dengan Al-Quran itu, ya, ibaratnya orang mau jalan itu jelas jalannya. Allah menunjukkan siratal mustaqim. Jalan yang lurus, tidak perlu belak-belok. Nah itu, maka disalahgunakan termasuk ini. Tadi yang saudara tanyakan, Quran untuk obat ini, untuk obat itu belak-belok, tidak kena itu. Dasarnya dari mana? Kalau itu betul, Nabi mesti mencontohkannya. Nabi memberi contoh, memberi tahu. Ya, wong Nabi aja yang menerima wahyu langsung dari Allah tidak tahu, kita malah tahu. Ya, kegunaannya untuk kekebalan, untuk pengobatan ini, pengobatan itu. Kalau itu memang tuntunan dari Nabi, silahkan. Kalau Nabi enggak nuntunkan, kok kita terus gawe dhewe itu ya. Ya. Dari mana arahannya? Buatan dari jauh, kon siap. Anyu putih itu ya. Terus moco ini berapa kali. Terus diminum sisane diburehke nggon sing sakit. Terus ditekoni dari jauh. Gimana? Sudah ada perubahan? Sudah. Sudah ada perubahan? Sudah. Nah, itu karena tersugesti saja. Hanya iso ngobati darah jauh itu kan. Akhirnya buka cabang sana, cabang sana, cabang. Nah sekarang baru. Konangan boroe. Iya kan? Iya, bagaimanapun juga kamu kalau cara penipuan-penipuan itu akhirnya mesti terbongkar. Jangan dikira Allah tidur. Allah enggak tidur. Nah, akhirnya sekarang apa yang dirasakan? Kehidupan sempit. Karena kamu berpaling dari tuntunan Allah. Allah sudah mengatakan, waman a'rodo an zikri fa innalahu maisyatan dongka. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah, berpaling dari peringatan Allah, pasti akan menemui kesempitan hidup. Hidupnya menjadi sempit. Saya tidak tahu pasti, tapi kan ditayangkan TV tiap hari itu. Iya dah? Tiap hari tayangkan TV. Wes, sekarang banyak orang yang nagih dan minta tukar kembali. Wes. Bandane entek, bojone ucul. Nah, itu karena apa? A'rodo an dzikri. Menyimpang dari aturan Allah. Ya sing bodho meneh ya sing gampang diapusi. Karena tidak mau ngaji. Tidak mau ngaji. Dan kita itu orang Islam masih sangat mudah. Oh, eneng sumur tiban. Wis. Eneng dulu di Semanggi itu ada sumur tiban. Betina ada pada airnya rada kuning-kuning tuh. Betina ada orang ke sana, wis bosok tiban-tiban ngono wis. Keajaiban. Jadi bosok dihapus ini grutuk. gerudu kok kapusan. Sing wis kapusan itu dia tidak kok kapok ndak. Apalagi seorang sarjana. Apalagi sarjana agama. Kapusan itu dhewe isin. Masa aku sarjana kapusan. Melu woro-woro sisan. Ben sing kapusan tunggale akeh. Dadi lho aku tak to sing kapusan ya akeh gitu. Aku tak wah kok bangetan men wong sarjana kok kapusan. Nah, gara-gara malah woro-woro. Wah, iya. Wah, kuwi. Mandi tenan nang kono. Ah, gitu toh. Ah, ya sing kapusan akeh lagi. Ya. Nek mung aku tok sing kapusan kok dak tau wong sarjana kok iso kapusan. Ning gandeng tunggale akeh. Nah, gitulah. Maka penting ngaji itu penting. Ngaji Quran. Maka Allah turunkan Quran itu penuh berkah liyat dabaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab supaya dikaji tiap-tiap ayatnya orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat supaya dapat pelajaran. Jangan hanya dibaca saja. Kalau Nabi dan sahabat-sahabat Nabi betul dibacakan ayat Quran dah ngerti artinya lalu kita. Baca ke apa kan enggak tahu tuh. Maka harus dipelajari. Neng-neng untuk menutup itu kata kiai dari mana yang datang kemarin ke sini dulu itu kiai Kendal. Jadi Quran itu tidak boleh diterjemahkan. Terus ben Arab ngono wae. Lah Arab sing ngerti sapa? Gitu? Enggak tahu kita. Maka itulah, dia enggak ngerti. Maka jangan. Kalau orang yang ngaji Quran paham enggak bisa dihapus sih. Wes kuwi kejutan apa cara apa aja enggak bisa dihapus sih kita. Pengen supaya rezekimu banyak, ya bacalah ini sekian ribu kali. Ya, kalau lapar brosur 2008 sudah kita keluarkan kan. Aku membaca surat Yasin berapa kali itu ya, laparnya hilang. Ya, termasuk angin jadi kembung ya. Aku membaca surat Yasin sekian kali. Pahalanya sampai ibadah haji 20 kali. Nah, puasa ngono-ngono iki kan. Maka sekolah kedokteran ditutup. Puasa osteopati yang kurang ngono-ngono iso rasa aku sekolah kedokteran sakate yo akeh. Dasare yo angel wis. Sudah diobati aku Quran kuwi mari kabeh penyakit. Apalagi sebelumnya ada permohonan, ya. Ibu-ibu yang ada di lantai 3 mohon duduknya agak dirapatkan karena di luar peserta putri masih banyak. Ya ibu, tolong ini masih sampai di jalan sana loh, sampai di bawah pohon sana. Jadi kamu lihat dari atas kan kelihatan, sampai di bawah pohon pinggir jalan sana. Biasa masuk. Ya ini karena pengajian meresahkan. Orang gini kok dikatakan pengajian ente meresahkan. Ya, Quran diterangke kok dadi resah ini hati ini ora kotor ya ora enek. Allah mengatakan toh hati itu ada berpenyakit diterangkan Quran tambah sakitnya. Rijasan zadadhum rijasan ila rijasihim. Padahal yang datang ini bukan orang dengar radio dari jauh-jauh. Di hari ini datang dari Magetan 65 orang. Belas mobil, ya, dari Pasitan Kota, 5 mobil, itu Pasitan Kota, belum Pasitan Desa, belum. Ya. Sekarang Nongko Klaten, 1 bis, 30 orang, cabang Sidoarjo Wonogiri, 19 orang, binaan Buntalan Klaten, 22 orang. Ada lagi saya dengar yang silaturahim tadi dari Comal, ya, Kendal sana dari ya, jauh-jauh. Tanya di berangkat dari rumah katanya jam 8 malam, ya, jam 8 malam, jam 7 malam, jam 7 malam sudah berangkat sampai di sini setengah 3 atau gimana nih? Coba. Bapak yang rumah di dekat sini sudah turu anger, dia masih dalam perjalanan. Ya. Sampai di sini jam 3 malam sudah subuh. Nah, coba bayangkan ngaji apa ya orang ngantuk ya. Coba kalian lihat ada sing ngantuk lama-lama sing cedak-cedak. Yang jauh-jauh tadi tidak ngantuk karena niatnya sudah dari jauh mau ngaji. Nek nganti saya ngantuk eman-eman rugi itu, gitu kan? Nah itu. Apa yang didapat? Padahal kehilangan sangu, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, apa yang diperoleh? Karena yakin janji Allah, orang datang menuju majelis ilmu itu kata Nabi dimudahkan jalannya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Surga itu semua menjadi harapan orang yang beragama. Orang Islam. Jalannya menuju surga tidak tahu. Maka dimudahkan oleh Allah. Kalau kamu jalan menuntut ilmu. Dimudahkan jalannya ke surga. Nah, maka kalau sudah jalan ke surga dimudahkan. Ya tinggal menempuh kan. Kalau tidak mau ngaji jalan ke surga jangan-jangan dimudahkan. Tahu jalannya aja tidak. Jalannya ke surga mana tidak tahu. Nanti kira-kira jalannya ke surga gunung Kemukus kan. Oh. Nah, ke surga apa gitu. Itu. Maka kan tidak tahu jalannya. Tidak mungkin sampai wong jalannya aja tidak tahu. Tapi kalau orang ngaji jalannya dimudahkan ke surga. Nah tinggal mau nempuh apa tidak. Karena ada tahu yang tempuh. Tahu jalan ke surga tidak mau nempuh ya ada. Dan dikatakan oleh Allah wa iyarau sabila rusti la yattakhiduhu sabila wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Dzalika bi'annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kalau lihat jalan surga tidak mau menempuh. Tapi lihat jalan neraka malah cepat-cepat ditempuh. Nah, itulah yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dia orang yang lalai. Maka kalau ibu yang datang dari jauh-jauh tadi sudah tahu tadi yakin apa yang disampaikan oleh Nabi padahal ketemu Nabi pun enggak pernah. Kok yakin gitu. Nah, maka dikatakan Khalid bin Walid tadi itu lebih utama daripada orang Khalid pada waktu masuk Islam karena ketemu dengan Nabi, ketemu langsung. Apalagi? Masih di halaman 8 yang bawah. Jarjah berkata, demi Allah, sungguh kamu telah berkata jujur kepadaku dan tidak menipuku. Khalid berkata, demi Allah, sungguh aku berkata jujur kepadamu dan Allah pelindung yang menyaksikan apa yang kamu tanyakan tentang hal itu. Kemudian ketika itu Jarjah membalikkan perisainya dan ikut kepada Khalid dan ia berkata, ajarilah aku tentang Islam. Lalu Khalid membawanya ke kemahnya, lalu menuangkan air untuknya dari kirbah untuk bersuci, lalu Jarjah sholat 2 rakaat dengan Khalid. Untuk masuk Islam, di samping mengucapkan syahadat, apa juga perlu melaksanakan sholat 2 rakaat seperti pada kitab ini, Ustaz? Ya memang orang masuk Islam itu terus harus sholat. Syahadat itu terus sholat. Nah kok itu tadi sholat 2 rakaat. Kan tidak disebutkan sholat 2 rakaat sholatnya apa. Mungkin sholat duhur. Ya, dikosor atau sholat asar dikosor atau sholat apa. Tidak dijelaskan itu. Yang jelas orang masuk Islam itu tidak cukup hanya syahadat. Maka harus sholat. Ya. Nah orang diajari apa bisa. Maka sudah syahadat langsung sholat. Durung bisa maka sholat bersama Khalid. Melu-melu. Kalau cara kita kan cah. Ini diarani rubuh-rubuh gedang gitu ya. Saya melu aku pokoknya makmum saya. Nah gitu. Nah ini lah. Syahadat Islam nganti diputu barang. Ya. Sholat syahadatnya ketika nikah. Itu dituntun Pak Naib. Agama mau apa Pak? Islam. Syahadat ya. Asyadu asyadu Allah Allah Allah. Wes rampung dah Islam. Ya, wes sholatnya tidak perlu. Maka sudah sampai punya cucu, punya anak, punya ini tidak sholat. Tapi nek diarani orang Islam ra gelem. ya, aku ini Islam. Nah, aku ini mati, Pak Mudin rebutan. Sholatnya apa enggak nih? Sholatnya apa enggak? Nah, masa aku syahadat. Padahal Nabi mengatakan, yang memisahkan antara Islam dan kafir adalah sholat. Sekalipun dia syahadat, tidak mau sholat, ya kafir. Mati tak boleh disolatkan. Tidak boleh disolatkan. Ya, kok ngerti? Tidak boleh dibaca ya surat Taubat 84 itu. Tidak boleh mati disolatkan orang kafir itu. Surat Taubah 109 ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum ma ta'abadaw wala takum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah pula kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya. Ya, apa sebabnya tidak boleh disolatkan? Terus? Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, ya. Mengapa tidak boleh disolatkan? Karena dia sudah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mati dalam keadaan fasik dia. Walaupun sudah syahadat, matinya fasik. Kenapa? Karena orang fasik itu, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 26, ya toh, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Coba dibaca saja ayatnya. Di semua itu ada tuntunan-tuntunan dalam Quran itu ada. Jadi jangan diakal-akal saja. Surat Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ya. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya. Dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, nah. Orang fasik itu siapa? Orang yang merusak perjanjiannya dengan Allah setelah diikrarkan janji itu. Dia sudah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sudah bersaksi. Tapi diingkari. Ya. Tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah. Tapi dia tidak mau sholat. Berarti kan tidak. Jadi mengingkari janjinya. Mengakui dari Muhammad utusan Allah. Ternyata tidak mau mengikuti apa yang dituntunkan Rasulullah. Mengingkari kan? Nah, dia itu mengingkari Allah. Kalau mati dalam keadaan seperti itu. Nah, asik. Maka Allah tidak boleh menyolatkan orang yang mati. Dalam keadaan kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dot akal. Wah itu mongkok. Tonggo cedak ini masa orang disolatke. Orang itu tonggo. Menyolatkan orang itu tidak hitung tonggo, tidak hitung sedulur. Sholat itu kalau dia mati, Islam enggak. Kalau Islam, sholatkan. Kalau Islam tidak disolatkan, yang hidup tadi yang dosa. Tapi kalau tidak Islam kok disolatkan, dan yang nyolatkan tadi yang dosa. Masa sholat itu dosa? Iya, wong dilarang oleh Allah, malah mbok sholatke. Panjen mencari garis keras tenang kok. Ora garis keras, tegas. Yang dilarang oleh Allah diamal, ditinggalkan, yang diperintahkan dikerjakan. Islam memang harus begitu. Jangan Islam kayak pelacur ya. Dijak rono gelem, cak rene gelem. Nah, Islam itu yang halal-halal, yang haram-haram. Apalagi halaman 2. Al-Waqidi dan lainnya menyebutkan bahwa pasukan muslimin yang terluka dalam peperangan itu, mereka minta air minum, lalu setelah didatangkan air minum kepada seseorang dari mereka, ketika itu ada temannya yang lain yang juga membutuhkan minum, melihat kepadanya. Maka ia mengatakan, berikanlah air minum itu kepadanya. Dan setelah air minum itu dibawa kepada sahabat yang lain, ia pun melihat ada temannya dari pasukan muslimin yang lain yang juga membutuhkan minum yang melihatnya. Maka ia pun mengatakan, berikanlah air minum itu kepadanya. Masing-masing mereka menyeru memberikan air minum itu kepada yang lain, sehingga mereka itu semuanya meninggal dan tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang meminumnya. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Yang ditanyakan, bisakah kita menyatukan tekad sesama umat Islam tanpa membedakan alma mater yang ada, agar kesatuan ukhuwah Islamiyah umat Islam di Nusantara dapat bersatu, seperti halnya yang dicontohkan oleh para sahabat semuanya yang mati syahid tersebut. Bisa orang kira-kira? Bisa enggak? Tidak bisa. Karena itu sahabat itu Islami tenanan, kerja Islam di bibir saja. Ya, wong lagi beda pahamnya digebuki gitu kok. Iya tak? Wong beda siji gelem tahlilan, siji ra gelem tahlilan digebuki kok. Nek pengajian di demo bubarkan. Masalahnya apa? Ora gelem kondangan. Padahal sholat ini. Ya, sholat. Sholat wong Islam rasa lembu kondangan. Kamu sergap kondangan, sergap tanda-tanda orang mati, ini orang sholat, kafir kamu. Ya tak? Walaupun gue ramai lu kondangan, ragelem apa selamatan orang mati, kamu Islam. Kamu sholat, kamu Islam. Sedang persaudaraan sama muslim, itu al-muslim, ahul muslim, kamu Islam, sholat. Ya, kamu Islam, sholat. Ya, oh berarti gue dulurku. Gue Islam, iya kok ragelem tahlilan. Lu orang mati, diundang orang teko. Iya, orang teko, dengan aku lah. Orang larangi kowe nek kowe arep tahlilan ya tahlilono wong mati. Nah aku ora wae ya. Itu ya, nek kowe Islam salat ya, aku ya kowe berarti dulurku. Perkara beda paham jangan memutus persaudaraan. Maka persaudaraan zaman Nabi begitu indah sekali. Kuat Islam. Coba ini terkena tombak atau kena panah akan mati, haus sekali. Diantar air mau minum, delok sebelahnya juga sangat membutuhkan. Udah, berikan saja dia. Mengutamakan saudaranya daripada dirinya. Diri. Enak sekarang orang mengutamakan saudaranya. Mereka kekaliran, gue mati kelaparan. Karena pusing peteng-petengku. Warek perkara gue. Ya, melarat karena pusing peteng aku sugih. Sekarang begitu. Itu. Sekarang isinya orang rebutan dunia. Pameri surga ini dora kepingin. Ya enggak? Wong korupsi-korupsi apa dikira orang Islam? Islam enggak kira-kira? Islam. Ngerti lah anak rakyat Indonesia banyak yang kelaparan, tahu enggak? Kenapa dia korupsi dipek duit-duitnya? Jutaan, miliaran. Akhirnya cuci uang. Untuk pencucian uang. Ya itu kasihkan. Wong wedok yang ayu-ayu di KKB itu kok ke mobil di KKB. Sing wong wedok ora ayu ya rakai. Tapi dia enggak bisa nyuci uang gitu. Kenapa tidak disalurkan kepada rakyat-rakyat miskin? Padahal kuwi numpuk duit sak mono ya mati ya ora dienggo uruk. Apa diuruki duit ya malah dikuki wong. Iya enggak? Gua apa coba duitmu? Dia mengira yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira dengan harta kakak sebuahnya itu tuh bisa melanggengkan hidupnya. Kalau uang saya banyak, harta saya banyak, mobil saya banyak, wis apane banyak, kaya-kaya urip terus ra bakal mati. Ya. Nah, gitulah. Maka Indonesia itu katanya lah, aku ya orang tahu ngitung. Katanya Indonesia itu umat Islam terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Ya tak? Keadaannya seperti ini. Memprihatinkan. Kalau kita belajar agama, apakah inilah yang dikatakan Nabi? Akan datang Islam itu tinggal namanya saja. Sayati ala nas zamanun. La islama illasmuhu. Islam itu tinggal namanya. Identitasnya Islam, ngakunya Islam. Tapi perilakunya jauh dari Islam. Malah Nabi mengatakan akan datang suatu zaman. Kamu nanti akan dipimpin seorang pemimpin yang pandai menasihati. Pidatonya, nasihatnya enak didengar. Resap. Sungguh mudah dipaham. Tampak kalau di atas mimbar santun, dirungokke enak gitu lah. Ini pemimpin. Tapi setelah dia turun dari mimbar, ya dah, ternyata hatinya lebih busuk daripada bangkai. Ya, menipu, membohongi rakyatnya, menipu umatnya, ya, garong sana, garong sini, ya, lain ketika di atas mimbar. Jadi seperti saya ustadz ini lah, pidato saya di luar kira enak apa ya. Karena aku nanti setelah turun dari mimbar, wah ngapusi saudara. Maksiat-maksiat kami lakukan semua, sudah maksiat. Ah, itu yang dikatakan Nabi, pemimpin seperti itu, pandai berbicara indah-indah, tapi hatinya busuk melebihi bangkai. Maka hati-hati memilih pemimpin. Ini sudah saatnya mau memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin yang hatinya busuk. Paham enggak? Kapan memilih pemimpin? Tanggal 9, nanti pemimpin rakyat yang mewakili suara saudara. Tanggal 9 lagi Juli, memimpin orang milih nomor 1 di negeri ini. Hati-hati, aja mergo kuwi sedulurku. Iki sedulurku, iki kanca akrab, tau ngekeki aku. Ya. Kata Allah, kalau kamu memilih pemimpin karena hubungan kerabat, karena hubungan saudara, karena hubungan partai, karena hubungan golongan, padahal ada yang lebih diridhai Allah karena kemampuannya. Tapi bukan saudaramu, bukan partaimu, bukan golonganmu. Kalau kamu memilih yang begitu, kata Nabi, kamu telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati umat Islam seluruhnya. Ini sambutan saya yang saya sampaikan di pengajian politik Islam. Hari Minggu yang lalu, tanggal berapa? Tanggal 30. Saya diundang. Karena ada kajian politik Islam di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Ya. Tapi karena harinya hari Ahad, tidak mungkin saya meninggalkan saudara-saudara. Gombong teko Pak teman itu, muko-muko dari mana datang untuk ketemu saya, tak tinggal lungan yang Jakarta. Ya, nah, akhirnya yang di sana, dah kalau Ustaz tidak bisa datang, tolong kirimkan sambutan dan nanti biar dibaca MTA, pimpinan MTA di Jakarta. Ya sudah, saya kirim sambutan. Bentar lain itu isinya. Dan politik-politik Islam itu saya pengen mikir. Maka pertanyaan saudara tadi memang indah sekali Islam itu. Coba, wis arep mati. Ndelok sandinge ya membutuhkan air, dah kasihkan jajar saya. Akan diminum sebelahnya lagi ada yang sudah megap-megap itu kehausan karena kena tombak, kena pedang. Kasihkan saja dia. Dia juga melihat akan diminum air. Lihat dekatnya juga, kan itu banyak yang meninggal. Akhirnya sampai air tadi kembali kepada orang yang pertama, sudah meninggal. Jadi malah tidak terminum karena mengutamakan jalan yang lain. Kasihkan itu, suruh kasihkan kanan. Nah, dari sampai pada yang pertama tadi, sudah meninggal. Terus dioyak yang kedua, sudah meninggal. Semua sudah meninggal, airnya malah tidak terminum. Itu karena memikirkan saudaranya. Ya lebih rela saudara saya supaya tercukupi ya, kebutuhannya daripada saya. Karena sangat membutuhkan dia. Alhamdulillah meninggal, mati syahid semua. Nah persaudaraan semacam itu sekarang sudah sulit ditemukan. Hadisnya bunyinya masih sama. Ayatnya bunyinya masih sama. Tapi perilaku orangnya sulit dibuktikan. Ini Islam tinggal namanya. Nah, orang tidak tahu. Mikirkan saudaranya itu enggak ada. Mikir sama Edwi. mikir awake dhewe. Maka al muslim wa al muslim sudah tidak ada, tidak terasa lagi. Tidak terasa. Maka jangan harapkan menang kondisi umat yang semacam ini. Ya. Untuk mempersatukan itu apa? Bisa apa tidak? Kalau umat Islam berpegang teguhnya Quran dan Sunnah, bisa. Kalau Islam hanya di lesannya, tidak bisa. Karena Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Pegang teguhlah Al-Quran. Tali Allah itu Al-Quran maksudnya. Jangan pecah belah. Kalau pegang teguhnya Al-Quran, pasti satu. Tapi kalau sudah berpecah belah, tidak usah disangsikan lagi. Itu mesti sudah lepaskan Al-Quran. Sudah tidak dipegang lagi Qurannya. Sudah pecah belah. Maka kita bersyukur seluruh agama tafsir Al-Quran ini. Ya, dari pusat sampai daerah, suaranya satu. Wujudkan semacam ini tidak gampang. Tidak boleh warga NTA masuk aktif di partai politik, tidak boleh. Kalau kamu aktif di partai politik, kampanye apa tak toke soko MTA. Nah, coba. Nek tak bebas ke? Kono, ya iki. Waktu kampanye dari Kauman sana. Wah, gua gambar Ka'bah kabeh. Kauman kok. Ya, yang dari daerah sana, pohon beringin kabeh. Ya. Lagi yang daerah sana, enggak gambar sengenge kabeh. Wes metu bar pengajian, buka kabeh. Coblos nomor 8, coblos nomor 5. Lah akhirnya kan sing do ngaji coblos-coblosan dhewe. Nah, maka kita lembaga dakwah tidak boleh berpihak kepada siapapun. Semua partai yang ada di Indonesia baik semuanya. Orang Islam yang ada di partai manapun, selama dia pegang teguh Islamnya, dia saudara kita. Ya, saudara kita. Maka suara kita harus satu. Sekalipun banyak, tapi suaramu dipecah belah, tidak ada kekuatan apapun. Ya, nah. Umpama saya nyalon, mesti saudara milih saya kan? Nah. Maka saya tidak nyalon. Ya, tapi suaranya bukan berpecah belah. Tetap apa yang saya instruksikan. Ini pilih, pilih ini. Ini pilih, pilih ini. Ya, tapi rahasia cukup ada sopo-sopo. Iya, itu cukup ke dalam saja. Kita tidak kampanye kepada siapapun. Wong kita bukan partai politik. Marah itu disatukan ke dalam. Biar merupakan satu kekuatan yang utuh. Sehingga kita harapkan. Dan kita tidak mau menerima upah apapun dari calon-calon itu. Nah kalau suaramu dibeli, wah dia nanti bar. Wah singkai duit terus berlenggang. Masak karpe. Nah. Jalan gak bisa negur, harus dibayar, suaramu harus dituku. Ya. Tapi kalau kita tidak mau dibeli, janji kamu suruh milih untuk didukung NTA. Harus begini, siap, siap. Kalau nanti ternyata jadi tidak milih, tidak menepati janjinya, nah kita bisa beruntak sama dia nanti. Maka biar. Kemarin kan kota Solo ini penuh. Saya sampai ke sini aja macet berapa kali. Lewat Gading dikirane Solo ternyata penuh. Sekarang motong jalan sini. Neng kono ketemu neh. Ada kampanye kemarin hari terakhir. Nah kita sing kampanye ya monggo kita ngaji-ngaji dah. Rasa ribut nantinya nyoblos gitu aja dah. Nah kan penak ngaji dengan tai penak rasa mikir besok milih apa rasa mikir wes. Nah apalagi ada yang ditanyakan dari brosurnya. Halaman 2 masuk ke 3. Ada yang mengatakan sesungguhnya orang yang pertama gugur sebagai syahid dari pasukan muslimin dalam peperangan ini adalah seorang laki-laki yang datang kepada Abu Ubaidah. Lalu ia berkata, sesungguhnya saya telah siap untuk urusanku ini. Apakah engkau ada pesan yang akan saya sampaikan kepada Rasulullah? Abu Ubaidah menjawab, iya, sampaikanlah salam kepada beliau. Dan katakanlah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami menjadi kenyataan. Kemudian orang laki-laki tersebut maju berperang, sehingga terbunuh sebagai syahid. Semoga Allah merahmatinya. Yang ditanyakan, apakah orang yang mati syahid itu bisa menyampaikan salam Abu Ubaidah kepada Rasulullah? Nah, wong sudah mati ya tidak menyampaikan, sudah mati gitu. Artinya dia sudah siap. Kalau nanti ketemu Rasulullah, apa yang ya kalau ketemu sampaikan salam seperti tadi. Kalau sudah mati tidak ketemu ya tidak disampaikan salamnya. Nah, maksudnya tadi karena itu Rasulullah kan sudah wafat. Sudah wafat. Kalau Rasulullah sudah wafat, dia masuk surga, orang itu masuk ketemu nanti Rasulullah ketemu. Dan orang yang beriman itu akan dikumpulkan oleh Allah ya di surganya nanti dengan para siddiqin, para syuhada, para salihin, para nabi lah. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulah diberikan oleh Allah ya, akan diberikan nikmat kepada mereka seperti nikmatnya diberikan kepada para nabiin wasyuhada wasolihin wawal nabi wasudipin wasyuhada wasolihin wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallah. Mereka itu diberi kenikmatan oleh Allah. Ya, seperti kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada al-nabiyin, wasiddiqin, wasuhada, wasolihin. Jadi kira mati syahid, dia masuk sana nanti ketemu Rasulullah. Nah kalau ketemu Rasulullah kan malah bisa menyampaikan salamnya. Ya, jika saya mau di salam dari Abu Ubaidah sampaikan kepada Rasulullah. Maka dia ya sanggup. Ya. Jadi dia tadi sudah siap mati. Mati syahid, dia masuk surga. Kalau masuk surga nanti ketemu dengan Rasulullah, ketemu para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nah, di sana ketemu kumpul dengan beliau-beliau itu. Maka Abu Ubaidah mengintipkan salam tadi, ya sampaikan salam. Ketemu nanti. Maka dia sanggup karena harapannya nanti ketemu Rasulullah di sana. Kalau sudah mati menyampaikan salam kepada yang hidup enggak bisa. Oh, ini Rasulullah sudah wafat juga. Wong ini pada zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ini. Dalam peperangan belum selesai, Abu Bakar Ash-Shiddiq sudah wafat. Ya, digantikan oleh Khalifah Umar. Perang dilanjutkan. Khalid bin Walid dipanggil oleh Umar. Supaya kepemimpinan diserahkan kepada yang lain. Tapi jangan disuarakan kepada yang lain. Nanti kalau tahu Khalifah meninggal, nanti mengurangi semangat. Para sahabat-sahabat yang masih perang nanti kecewa. Maka khusus ini Khalid, panglima perangnya aja diberitahu. Bahwa ini Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat, digantikan oleh Umar. Nah, terus satu. Oh, Khalid bin Walid tetap menyemangati perang. Berita kematian Abu Bakar tidak dikabarkan kepada tentara-tentara itu. Dan saudara bayangkan, Abu Bakar, Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya hanya 100 orang. Menghadapi musuhnya berapa? Ya, 100.000 orang. Bayangkan itu. Maka Jarrah tadi, ya, apa yang dikatakan tadi, dia sampai heran itu, Jarjah tadi, tanya, apa nabimu itu menerima pedang dari Allah, terus pedangnya Allah diberikan kamu. Tanya pada Khalid, Jarjah ketika akan masuk Islam tadi loh, dialog dulu dengan Khalid. Jadi apa nabimu dulu menerima wahyu, menerima pedang dari Allah, terus sebelum nabimu wafat pedangnya diberikan kamu. Sebab ini perang yang dipimpin Khalid bin Walid tidak pernah kalah, menang terus itu. Coba perbandingannya kan sangat jauh musuhnya ini. Tapi taktik perangnya memang pandai. Pecah dulu tentara musuh yang jumlahnya besar dipecah dulu biar korat karit lah. Kalau sudah tidak menyatu baru dilawan. Ya, sampai Jarjah tadi gumun melihat itu. Khalid merangkan tidak. Apalagi dari brosur cukup ya. Ada satu pertanyaan yang mau dijawab sekarang. Ya. Akhir-akhir ini saya sangat resah, Pak Ustadz, karena di bulan April ini di desaku musim tanam tembakau. Berkenaan dengan hal itu, karena saya pernah membaca majalah Durasi yang terbit tahun 2008 tentang fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Dan beberapa minggu yang lalu, Ustadz juga pernah menerangkan haramnya rokok. Sama saja dengan bunuh diri dan itu haram. Setahu saya bahwa utama rokok itu, bahan utama rokok itu dari tembakau. Yang akan saya tanyakan satu, sebagai petani, kalau saya tanam tembakau, apakah berdosa? Karena termasuk menyediakan bahan untuk rokok yang mana hukumnya haram. Yang kedua, apakah saya harus mengganti tanaman tembakau dengan yang lain, padahal musim seperti ini tembakau menjadi tanaman favorit. Terima kasih atas penerangannya Ustaz, karena besok saya akan mulai menanam tembakau, tapi sebelumnya mohon petunjuknya. Ini bagus ini. Jadi tanya sebelum berbuat itu bagus. Jangan sudah berbuat, ya, baru tanya. Pertama saya luruskan, sampai hari ini saya tidak pernah memfatwakan rokok itu haram. Kalau saudara tadi mengatakan MUI mengharamkan rokok, memang betul. Terus beberapa minggu yang lalu Ustaz mengharamkan rokok, tidak, saya tidak mengharamkan. Maka kalau dengarkan pengajian yang teliti, ya kan? Rokok dulu itu ditulis di bungkusnya itu menyebabkan kanker, gangguan janin, gangguan jantung dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kan menyengsarakan diri kan. Sekarang ditulis malah lebih tegas lagi. Merokok membunuhmu. Kan gitu toh? Nah, terus saya terangkan. Membunuhmu berarti membunuh diri. Orang bunuh diri itu halal atau haram? Haram. Yang saya terangkan orang bunuh diri itu haram. Ya, bukan merokok haram. Orang bunuh diri itu haram. Dengan cara apapun, apa dengan cara rokok, apa dengan minum racun, apa dengan minum apa yang menjadikan bunuh diri itu haram. Dipisahkan itu ya. Jadi yang haram itu bunuh diri. Kalau ternyata rokok itu bunuh diri, berarti bunuh dirinya haram, bukan ngerokoknya. Bunuh dirinya haram. Kalau nanti yang akan bunuh dirinya rokoknya, nanti lah berarti bunuh diri dengan yang lain halal. Maka dengan alat apapun, bunuh diri itu haram. Qur'annya mengatakan, kalau kamu diberi rezeki oleh Allah, anfiqu fi sabilillah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Belanjakan hartamu di jalan Allah. Diberi harta oleh Allah itu diperintah Allah untuk membelanjakan di jalan Allah. Jangan membelanjakan harta yang tujuannya menganiaya dirimu sendiri. Nah, kalau kamu beli rokok padahal rokok itu untuk membunuh diri, berarti kamu diberi belanja, diberi harta oleh Allah itu untuk menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya dirinya sendiri itu yang haram. Tidak hanya rokok aja, kamu gunakan untuk apa aja kalau tujuannya menganiaya diri. Akibatnya pembelanjaan hartamu jatuh pada penganiayaan diri sendiri, itu haram. Nah, sekarang kamu petani tembakau. Kemarin warga MTA sudah saya anjurkan. Ya, sampai sekarang kan belum saya tegaskan. Karena rokok itu sangat membahayakan, maka seluruh warga MTA jangan ngerokok. Yang masih belum bisa meninggalkan rokok, tolong ngajinya berhenti dulu. So newis leren sing ngerokok, baru ngaji lagi. Bukan dikeluarkan. Pol nyasa sing ngerokok. Wanewis rokok ewis pol, marem lah, mandek lah di ngaji meneh. Nah, so Wah, rokoknya terus jantungnya pedot ya. Ya wis rasa ngaji. Ya kan? Nah, di samping itu, karena rokok itu terbukti membahayakan, maka seluruh warga MTA saya anjurkan mulai sekarang dikurangi jual rokoknya. Nanti pada akhirnya saya larang untuk berjualan rokok. Rima itu juga ada yang resah. Ada yang resah, tapi ada yang bismillah. Karena anjuran Ustaz itu berdasarkan Quran dan Sunnah, bismillah. Akhirnya padahal itu ada saudara laporan pada saya, pimpinan MTA di daerah Sragen sana. Rokok itu omsetnya paling besar. Rokoknya mulai perintah langsung stop. Saya padahal belum perintah untuk stop, dia sendiri stop. Ketika nyetop tidak jual rokok, separuh konsernya udah menurun. Terus akhirnya dia, kalau saya tidak jual rokok, untuk ganti jual rokok apa? Akhirnya katanya, laporan pada saya, ganti makanan kecil-kecil. Ganti buat makanan kecil. Alhamdulillah, ternyata sekarang hasilnya jual rokok dengan jualan makanan kecil itu lebih besar hasilnya jual makanan kecil tadi. Sehingga anjloknya penghasilan karena tidak jual rokok tadi sudah tertutup, hilang dengan diganti jualan tadi dan lebih besar hasilnya. Ya. Maka saudara petani tadi enggak usah resah. Kalau kamu meyakini itu suatu kebenaran, ben kancane nandur mbako kowe nandur telo apa-apa gitulah. Apa yang jelas menguntungkan. Karena rezeki itu dari Allah. Ya, yang menanam bako itu petani-petani banyak yang tidak tanam bako ya. Baik gitu kok. Ben kono do nandur bako karena saya ya bako itu sangat membahayakan jadi rokok tadi. Ya sudah saya lebih baik tanam apa aja lah yang bukan dak bako, tanduri apa ya. Nah, ya, insyaallah nanti wong yang menumbuhkan itu Allah, menumbuhkan tanaman yang ditanam itu yang menumbuhkan Allah. Ya, hasilnya baik atau tidak Allah juga yang menentukan. Ya. Kancane itu, bako kabeh panen bako kabeh harganya mesti amblek nanti nek kabeh panen bako. Nah, alhamdulillah kabeh dodol bako, ha kowe tanduri lombok dhewe. Wes kancane dodot kowe kepedesen. Kan harga lombok mahal juga akhirnya. Dah. Insyaallah Allah memberi rezeki itu tidak dari satu arah. Tidak usah resah itu. Yakin aja lah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan coba-coba. Untuk kepada Allah jangan coba-coba. Bismillah. Saya hijrah dari tanaman yang merugikan manusia kepada yang menguntungkan manusia. Nanti Allah akan yang memberikan hasilnya. Belum tentu kok nandur baku mesti apik ya belum tentu. Banyak juga yang petani tembakau mengeluh juga banyak kan. Kalau kamu tidak menanam bako, nanti andai kata petani mengeluh, kamu tidak termasuk. Karena tidak menanam kok. Ya, tanaman apa yang kira-kira berat. Insyaallah kalau niatnya lurus, Allah menggantinya. Ya, apalagi? Masih ada satu lagi, San. Ustaz, apakah saya termasuk anak yang durhaka menurut tuntunan agama? Dikarenakan saya tidak bisa merawat orang tua saya, terutama ibu, setiap harinya. Dikarenakan saya bertempat tinggal bersama keluarga saya di Jawa Timur, sedangkan ibu saya di Jateng menempati rumah sendirian setelah bapak saya kurang lebih 5 tahun yang lalu meninggal dunia pada usia 73 tahun. Setiap saya pulang ke Jateng, selalu kami sarankan ibu saya supaya mau saya ajak ke Jatim untuk kami rawat, tetapi alasannya ingin menempati rumah di Jateng sampai meninggal nanti, dan malu katanya jika hidup harus numpang ke anak. Dan saya kasihan jika ingat ibu hanya sendirian di rumah. Saya tidak mungkin dapat tiap hari minggu pulang ke Jateng. Dikarenakan usaha dan keluarga kami yang sudah menetap di Jatim. Pernah saya berencana menjual rumah yang berada di Jateng. Karena rumah itu sudah menjadi hak milik saya atas pemberian bapak. Untuk menutup hutang saya. dan agar ibu saya mau diajak ke rumah tempat tinggal saya di Jatim, tetapi malah salah sangka, dikira saya mengusir ibu saya dari rumah tersebut, dan berpesan kepada saya tidak boleh menjual rumah tersebut sampai kapanpun. Ustaz, saya mohon petunjuk atas permasalahan yang kami hadapi ini, dan mohon doanya agar saya bisa diberi keteguhan, dan selalu dapat istiqomah dan dapat menjalankan perintah dan larangan Allah dan menjauhi larangan Allah dalam mengarungi hidup ini. Saya rasa tidak sulit itu. Memang orang tua itu kadang-kala begitu. Dia masih punya keprabuan. Punya rumah sendiri kok dijak anak rumah sok. Batur dengan anak kan itu lah. Tidak sulit kalau kamu kasihan ibumu di rumah sendiri dicarikan. Carikan pembantu yang menemani ibumu di rumah. Pembantu sudah diserahkan untuk ngawatati ibumu di situ. Ya, lebih baik caranya. Mendingan sama wargamu, suami apa istri tadi, mendingan untuk ibu diajak sini nggak mau, udah kita carikan pembantu aja, kita gaji pembantu itu untuk menemani ibu di rumah. Sudah selesai. Aja mbok kok ke panti jompo. Karena begitu biasanya kan termasukkan panti jompo. Tidak masalah itu. Ya. Kamu sendiri juga kalau mau pekerjaanmu di Jawa Timur sana mungkin. Kalau mau pindah Jawa Tengah terus mau kerja apa juga bingung. Maunya mau ngepeni orang tua, penghasilanmu sendiri tidak ajak. Atau malah tidak ada lapangan kerja di sini karena sudah mapan di sana. Kalau lebih baik carikan pembantu untuk menemani ibumu di rumah. Apalagi? Ya, cukup, San. Ya, dijawab pertanyaan yang lalu. Tanggal 15 Desember, San. Ya. Bagaimana cara perwalian anak angkat apabila orang tua si anak sudah meninggal dunia, tinggal saudara dari ayah saja, San? Maksudnya perwalian anak angkat itu gimana? Untuk anak angkat mau nikah itu apa ya? Ya, carikan wali. Nah, kalau dia walinya sudah habis, tidak ada. Anak angkat, bapak angkat itu tidak bisa menjadi wali. Serahkan saja wali hakim. Terangkan pada kenaipan sana, ini walinya sudah meninggal semua, sudah tidak ada. Yang berhak jadi wali, ya nanti yang mencarikan anaib, nanti akan mencarikan wali hakim. Apalagi? Ibu saya setiap tahun melaksanakan kurban, tetapi sayangnya yang dikurbankan itu kerbau. Saya sudah bilang bahwa binatang yang dituntunkan itu unta, sapi, dan kambing atau domba. Saya juga sudah bilang bahwa segala sesuatu yang tidak menurut tuntunan tidak dapat pahala. Untuk itu mohon dijelaskan lagi agar ibu saya faham, Ustaz. Ya. Memang karena ada yang menyamakan kerbau itu sama dengan sapi. Padahal kerbau dengan sapi itu beda apa enggak? Beda. Beda. Malah karena apa itu sapi itu dengan lembu. Dulu yang tanya itu lembu itu apa, Ustaz? Lembu itu ya sapi kuwi. Nek kerbui maiso umain diso. Maiso. Jadi kalau yang dituntunkan oleh Nabi memang korban itu ya kambing, sapi, unta. Kerbu gak pernah ada riwayatnya. Nah kalau memang menurut ikut tuntunan ya lebih baik kerbunya dijual, ditukarkan. Sapi dah. Saya tidak mengatakan korban sapi tidak boleh, korban lembu, apa kerbau tidak boleh. Hanya saya katakan sepanjang tuntunan itu belum pernah ada Nabi menerangkan korban dengan kerbau. Korban itu dengan kambing atau sapi. Sapi itu boleh urunan berapa orang? 7 orang. Kalau unta boleh urunan sampai. Lah kalau misalnya tidak usah urunan, unta 1 orang boleh enggak? Boleh. Kalau mau urunan karena beli satu berat, jangan lebih dari 8, jangan lebih dari 10 orang. Jadi kalau unta paling banyak kalau mau urunan 10 orang. Sendirian boleh. kurang dari 10 ya boleh, wong sendiri aja boleh kok. Apalagi ada seorang teman yang memberi brosur Al-Maksurat Wazifah Kubro. Apa yang dimaksud Al-Maksurat Wazifah Kubro itu, Ustaz? Dan apakah hadis-hadis yang di dalamnya itu sahih dan boleh diamalkan? Nah, kalau memang sahih ya boleh diamalkan. Jadi Al-Maksurat itu artinya peninggalan atau yang ditinggalkan. Ya, yang ditinggalkan. Kemudian apa? Al-Wazifah. Ya, al-fatifah itu ya. Al-fatifah itu artinya yang dulu dilakukan. Dilakukan. Al-kubra itu besar. Artinya yang besar. Maksudnya al-fatifah kubra maksudnya ada bacaan-bacaan yang dijadikan wiritan atau yang selalu dibaca. Adapun hadis-hadis di dalamnya, ya, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Kalau yang sahih tadi ya boleh dilakukan. Kalau yang tidak sahih ya wong tidak sahih diambilkan yang sahih saja. Tapi kalau saudara mau mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas, cari doa-doa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu sangat banyak. Yang hadis-hadisnya sahih. Ya. Banyak. Tapi kalau kamu doa harian itu ya boleh aja doa. Asal tidak ditetapkan baca ini hari apa jam. Tidak, doa itu apa saja saudara boleh. Artinya doa yang bebas itu boleh dilakukan. Mengikuti doa-doa yang pernah dijadikan wirid orang-orang dahulu. Ya, kalau itu memang tidak dibatasi waktu, tidak ditentukan waktu apa ya boleh saja. Itu artinya doa bebas gitu loh. Tapi kecuali kalau doa-doa yang memang ada tuntunannya, tidak boleh diganti. Ganti tuntunan itu tidak boleh. Yang sudah dituntunkan itu diikuti. Kalau doa memang bebas ya silakan saja. Dengan bahasamu sendiri aja boleh kok doa. Apalagi? Mohon diterangkan tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Terutama pada kalimat, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, coba dibaca itu. Ini yang banyak tidak diamalkan deh kita-kita atau saudara-saudara kita umat Islam. Suruh cari wasilah. Nah, ini yang kadang-kadang berbeda pendapat kita. Ada yang mencari wasilah dengan orang-orang yang sudah mati. Ada yang mencari wasilah di kuburannya orang-orang yang sakti atau di kuburan orang-orang yang dianggap ulama besar, carikan wasilah, sudah mati benar. Coba dibaca. Surat Al-Maidah nama surat 5 ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa batahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ya. Jadi wasilah itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang kalau kita melihat menyembah patung. Itu mereka dikatakan menyembah patung gak mau. Ini hanya saya jadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dijadikan wasilah. Ya. Ada lagi yang datang ke kuburan. Ya. Dikatakan menyembah kubur, ya tidak mau. Saya dekat ke kubur ini untuk menjadikan wasilah. Untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ke kubur-kubur. Ada yang ke kuburannya Rongga Warsito sana, ada ke kuburan mana, terserah aja lah. Tapi yang dimaksud ini wasilah di sini, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sedang untuk mendekatkan diri kepada Allah itu jalannya apa? Apa? Dibaca surat Saba ayat 37. Surat Saba nomor surat 34 ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha fa ulaika lahum jazaa'ud dha'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan buka pula dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Wa ma amwalukum, bukan harta bendamu. Wala auladukum, bukan anak-anakmu. Ya. Billati tuqarribukum, mendekatkan kamu. Jadi untuk mendekatkan kamu, wasilah mendekatkan diri pada Allah itu bukan hartamu, bukan anakmu. Bukan. Lah yang mendekatkan diri pada Allah apa? Ya. Illa man amana wa amila sholihan. Jadi yang mendekatkan diri kepada Allah itu iman dan amal soleh. Maka kalau kita ingin berusaha mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah, jadilah orang yang beriman dan banyak beramal soleh. Itu yang menjadikan mendekatkan diri. Jadi menjadikan wasilah pendekatan diri pada Allah bukan dengan yang lain. Apalagi pada orang-orang yang sudah mati. Orang hidup kadang-kadang tidak bisa kok. Kita minta didoakan, boleh. Pada orang hidup. Kalau minta didoakan oleh orang yang mati, kamu tahu toh, orang itu sendiri mati kok suruh mendoakan. Nah, mestinya kamu datang kepada orang mati itu nek nurut tuntunan, malah orang yang mati itu kamu doakan. Maka masuk ke daerah makbaroh, ada tuntunannya. Allahumma assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahikun. Itulah keselamatan buat kamu ya ahli kubur. Jadi orang-orang mukmin laki maupun perempuan, orang muslim laki maupun perempuan, ya. Insyaallah saya tidak lama akan menyusul kamu. Itulah doanya orang masuk ke daerah makbarah, daerah kuburan itu di situ. Mendoakan orang yang mati, yang dikubur di situ, orang muslim atau orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Dan mengingat, tidak lama saya akan menyusul kamu. Gitulah. Fa inna insyaallah bikum lahikun. Maka ziarah kubur itu diperintahkan oleh Nabi supaya mengingat kamu bahwa kamu nanti akan mati seperti yang dikubur itu. Bukan untuk mencari perantara pendekatan diri pada Allah. Kalau mendekatkan dirimu kepada Allah, banyaklah kamu beriman dan beramal soleh. Dalam surat Saba ayat 37 tadi. Namun kalau masih ada, kalau ada saudara-saudara kita pendekatan dirinya kepada Allah dengan kekuburan-kuburan, silahkan saja. Kami tidak melarang. Puasa apa kami melarang? Saya pernah ke Kayangan dekatnya Dr. Budi dulu. Wonogiri sana loh. Ngerti Kayangan? Ora Kayangan Jonggring Saloko. Gone Bathara Guru ngono. Bathara Guru ya ning ora rajane. Ada enggak? Nek Semar ada enggak? Semar mesem. Tadi gua aji-aji itu ya. Saya pernah Kayangan sana. Masuk. Mau masuk itu di situ ada tempat. Ada tempat atas semacam ada langgar kecil itu. Ada kuburannya juga gitu. Nah, ternyata gono-gono ada Quran, ada sajadah, dan nek sholat itu nenggon kuburan gimana? Padahal Nabi kita memerintahkan, ya dah, jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Ya, maksudnya apa? Dikatakan oleh Rasulullah, sholat sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib bagi laki-laki. Sholat wajib itu di masjid. Sholat sunnah dikerjakan di rumah. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, malah ora tau nggo sholat. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran, hiasi rumahmu dengan bacaan Quran. Ora di rumah dengan dihiasi dengan suara-suara TV. Bacaan Quran tidak terdengar, suara TV. suara dandutan. Ya, nek arep maca Quran ning kuburan. Ya, kalau mau sholat juga di kuburan, enggak berarti dilarang oleh Nabi jadikan rumahmu jangan seperti kuburan, malah dijadikan seperti kuburan, kuburannya dijadikan seperti rumah. Nek arep maca Quran ning kuburan, mau sholat di kuburan. Nah, kuburane ning omahe malah sepi, ra tau enek nggo sholat, ra tau nggo maca Quran. Padahal dawuhe Nabi kan hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Orang malah Qurannya diteteli, tempel ke huruf-huruf Quran itu, buat tulisan indah gitu. Nenggon kamar tamu surat Yasin, ya tau? Nanti kamar tidur ayat kursi. Pernah ditanya kok diteteli itu untuk apa? Ya ini biar aman. Katanya maling kalau masuk sini membaca itu bingung. Saya batin aku rasa malingnya bingung. Nah ya. Kaligrafi oh mocok putih rasa itu. Dibentuk kaligrafi mocok itu masih bingung. Neng maling arep maling. Lah kok datang mampir mocok itu. Ya kecekel merung kita maling. Nah kadang orang itu. Soalnya maksudnya dihapusi. Ya manut lah. Nek gelem mikir, iya maling maca ayat kursi masih bingung. Ya. Ora mungkin maling mlebu arep maca ayat kursi ning kon kamar ning kon. Maling langsung jikuke apa-apa itu baru mlayu. Itu kan. Nah, itulah. Jadi yang menjadikan wasilah pendekatan diri kepada Allah itu bukan harta, bukan anak, bukan yang lain-lain, tapi iman dan amal soleh. Apalagi, bule saya meninggal 3 bulan yang lalu, selama sakit 6 tahun yang merawat istri saya karena anaknya jauh. Bule saya pernah bilang pada istri saya, "Nduk, aku duwe gelang siji, yen aku dipundhut Allah, gelang iki durung tak dol utawa isih tak wenehke kowe." Aku mikin duwe anak, nanging sing ngopeni aku ya mung kowe karo bojomu. Yang demikian itu, apakah istri saya berhak menerima gelang tersebut? Karena yang saya tahu, tinggalan orang yang meninggal itu jadi haknya ahli waris. Dan istri saya menceritakan hal itu kepada anaknya, lalu anaknya bilang begini, "Ya wis mbak, yen melinge ibu ngono, gelang iku berarti wis dadi hakmu. Aku malah matur nuwun neng kowe. Aku waduh ora iso ngrawat ibu, sing ngrawat malah kowe." Menurut Islam yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Boleh itu. Sudah ikhlas itu kok anake ya memberikan, yang meninggal dah pesen juga boleh itu jadi hakmu. Gelangnya 1 kilo toh? Boleh itu kamu. Ambil halal itu. Ya, apalagi? Saya jadi sopir panggilan, terkadang untuk mengantar ke gereja dan wihara. Apakah itu termasuk tolong-menolong dalam kemungkaran, Ustaz? Dibayar apa enggak kamu? Dibayar, enggak apa-apa, pekerjaanmu sopir kok. Hari Minggu, Pak Sopir, tolong ya antarkan ke gereja. Enggak, ke Kemelayan saja, atau ke Mangkunegaran ngaji. Lawang Kristen baca ngaji, Rene. Wah, ya enggak usah. Ya, boleh. Kamu antar asal dibayar, ya kan? Wong tukang sopir, tukang becak, barang itu asal dibayar. Boleh wong kamu bekerja kok. Entar ke nang gereja ya, memang dia orang Kristen ibadahnya di gereja, jembok belok ke nang masjid. Daripada ke gereja, Pak, masuk sini aja lebih baik. Nah, boleh. Wah, dunia-dunia itu harus dibayar, ya. Kapok. Apalagi? Setelah saya membaca brosur 8 Desember 2013 dalam perang Yarmuk sangat ngeri. Waktu itu kaum muslimin menghadapi musuh yang sangat besar jumlahnya dan saya merasa betapa gentingnya keadaan waktu itu. Apa yang membuat kuatnya mental para pasukan Islam waktu itu sehingga tercipta kekuatan yang sangat luar biasa? Ya itu, karena keyakinannya. Coba dibaca surat Al-Baqarah 154. Surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ya. Terus, Ali Imran 169 sampai 70. Sampai 170. Surat Ali Imran ayat 169 dan 170. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu karena yakinnya kepada janji-janji Allah. Orang yang beriman betul begitu. Maka dikatakan orang yang beriman itu dikatakan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Ya, dan surat Al-Hujurat 15 itu. Itu orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu untuk menjalani imannya. Kalau Allah tadi mengatakan orang yang, jangan kamu kira orang yang mati di dalam itu mati. Dia itu hidup. Di sisi Allah dia mendapat rezeki yang lebih baik. Daripada hidupnya di dunia. Dia akan mendapat rezeki yang lebih baik. Jalannya harus lewat mati sabilillah tadi. Maka dia yakin sepenuhnya. Surga itu yakin. Ya. Maka kalau orang-orang yang beriman, para sahabat-sahabat Nabi dahulu, diberitahu mati surga, ada riwayat. Di dalam peperangan itu. Sedang beristirahat sambil membawa segenggam kurma. Kemudian Rasulullah lewat, ditanyakan ya Rasulullah, bagaimana kalau saya maju dalam peperangan, kemudian kami mati, kamu masuk surga. Langsung kurma, menghabiskan kurma segenggam tadi, dia tidak sabar. Dibuang kurmanya, langsung perang. Mati dia masuk surga. Jadi, kalau masuk surga itu maunya segera. Tidak mau ditunda-tunda. Tidak mau ditunda-tunda. Maka ada suatu riwayat, ada suatu pengantin baru. Pengantin baru, ya, si ada sedang senang-senang sama istrinya. Kemudian ada komando panggilan dari Rasulullah untuk berperang. Padahal pengantin baru tadi habis kumpul sama suami istri. Dia bersegera untuk berangkat perang. Si istrinya ditinggal perang bukan nangisi. Ikut mempersiapkan peralatan perang itu. Didorong berangkatlah kamu. Suaminya juga begitu. Berangkat perang pada istrinya pamit nanti ketemu di surga. Betul dan suatu riwayat dia mati dalam peperangan itu. Terangkan oleh Rasulullah, karena tadi habis kumpul sama istrinya belum sempat mandi janabat, dia mati di jalan Allah, diterangkan dalam hadis Rasulullah itu, dia dimandikan bidadari-bidadari dari surga. Nah keyakinan itu yang menjadikan Allah, lam yar tabu, tidak ragu-ragu sama sekali. Ada sekarang semacam itu. Manten baru kok tinggal perang. Manten baru itu cutinya setengah bulan. Ya, pegawai negeri apa-apalah. Nah, karena manten baru cuti setengah bulan. Untuk honeymoon, bulan madu. bulan madu di mana sana, apa yang juruk, apa yang nanti. Ya lah. Sudah. Wes orang gagas perjuangan perang, orang kesura krungu sudah. Kita sedang senang-senang sama istri. Istri juga begitu, ditinggal itu ya tidak mau, kok nek mati piye. Nah, maka suaminya mengatakan, nanti ketemu kita di surga. Jadi berangkat perang itu sudah siap-siap untuk mati. Itu yang mendorong. Jadi janji Allah diyakini sangat kuat, apapun risikonya pasti lebih baik daripada saya hidup di dunia ini. Lain dengan orang ahli kitab. Ya, dia mengatakan surga itu hanya untuk Yahudi dan Nasrani. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Akhirnya Nabi disuruh menyatakan, kalau memang begitu ya, mintalah kamu segera mati biar segera masuk surga. Wong mati besok, sekarang kamu masuk surga. Daripada di dunia sulit, makan ya cari sendiri, sakit. Di surga kan gak pernah kelaparan, gak pernah sakit. Apa jawab mereka? Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Bahkan saya tidak ingin mati selama-lamanya. Berarti apa yang diucapkan dengan hatinya lain. Walaupun ucapannya surga menjadi tempatnya sendiri, tidak boleh orang lain, tapi hatinya tidak yakin. Apa ya nek mati mas busarga tenang. Apa surga itu ya ada betul, malah tidak yakin. Maka Nabi ketika ditemui malaikat Jibril, ya dah, ya Muhammad, memilih. Kamu hidup di dunia dengan dipenuhi segala kebutuhan hidupmu. Kebutuhan hidupmu. Kemudian kamu mati terus surga, masuk surga. Dengan sekarang kamu mati terus surga. Pilih yang mana kamu? Nabi pilih mati terus surga. Walaupun di dunia segala kebutuhan hidup ya dipenuhi. Nanti mati ya masuk surga. Tapi sekarang segera mati masuk surga, pilih mana? Nabi cerita pada sahabatnya setelah ditemui oleh malaikat Jibril. Suruh milih 2 hal. Hidup di dunia dengan usia yang panjang, dengan segala kebutuhan dipenuhi. Kemudian saya nanti termasuk surga. Dengan saya mati masuk surga. Ketika itu saya memilih mati masuk surga. Nah, sahabat-sahabat ada yang menangis. Itu suatu isyarat bahwa Nabi sudah akan wafat. Jadi yakin betul surga itu. Nah, maka apa yang mendorong sahabat-sahabat begitu itu? Ya karena Quran itu la roiba fih. Tidak diragukan kebenarannya. Sedang Quran mengatakan, jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Dia akan hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki yang lebih baik. Nah itu diyakini. Maka mati tidak menjadi masalah bagi dia. Nah, itulah yang mendorong sahabat-sahabat begitu. Kalau kita sekarang enggak seperti itu, susah mencari. Wong swarga eneng apa ora ya urung genah. Yakinannya kan gitu kan. Meninggalkan harta kekayaan. Maka hidup di dunia yang dicari ngejar dunia terus. Enggak pernah berpikir untuk akhirat. Maka Nabi mengarahkan, supaya kamu ingat mati, sering-seringlah ziarah kubur, biar kelingan bakal mati. Ya, kalau kamu hanya mengejar dunia saja, ya, hartamu di mana-mana ada, setelah mati akhirnya kemana larimu? Pada Allah, hartanya ditinggal semua. Nah, kalau kekurangan apa di dunia, masih banyak yang nolong. Tapi kalau kekurangan sanggup di akhirat, bapaknya enggak bisa menolong, anaknya enggak bisa menolong, suaminya enggak bisa, istrinya pun enggak bisa. Semuanya bertanggung jawab sendiri-sendiri. Nah ini yang menjadikan umat Islam dahulu seperti itu karena yakin betul. Apalagi saya bekerja di perbengkelan. Kebetulan salah satu pelanggan saya non-muslim dan mempunyai usaha peternakan babi. Tetapi yang saya kerjakan tidak ada hubungannya dengan peternakan itu. Sedangkan uang yang saya terima dari pelanggan tersebut bisa juga dari hasil penjualan ternak babi. Yang demikian itu, uang yang saya terima dari dia halal apa haram, Ustaz? Halal. Yang tidak halal itu babinya. Kamu kerja ikut orang Tionghoa atau ikut siapa aja lah. Kebetulan dia punya ternak abadi babi yang besar. Kamu bekerja untuk perbengkelan. Dia punya bengkel, kamu yang mengerjakannya. Ya, kamu diberi bayaran sebulan berapa? Mungkin hasil untuk membayar kamu tadi hasil menjual babi yang dia peternak babi. Tidak masalah. Yang penting jangannya tak opai babi dolen. Nah, kalau kamu yang jual babi ya enggak boleh. Ya, kalau kamu dibayar dengan uang, boleh. Kalau dibayar dengan babi, enggak boleh. Apalagi? Ada seorang istri yang sangat taat pada suami, menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga kehormatan, dapat masuk surga dari pintu manapun. Tetapi, ia membiarkan suaminya berbuat maksiat atau demenan, asalkan tidak dibawa pulang. Istri yang demikian itu menurut Islam bagaimana, Ustaz? Itu istri calon neraka. Ya, kadang-kala istri kan gitu. Kamu tidak boleh nikah lagi. Kawin lagi tidak boleh. Saya tidak setuju. Saya tidak mau nanda tangani. Ini harus jajan sakarmu. Ini pincuknya juga mulih. Itu calon-calon neraka. Berarti membiarkan suaminya berzina, tidak membolehkan suaminya berbuat sesuatu yang halal. Sing penting jajan sak katok meneng dinding kene aja mbok go mulih. Ya nikah sampai ke apapun saya enggak setuju. Nek suaminya manut kuwi ya besok bersekutu di dalam neraka. Karena cintaku kepadamu, Dek, saya tidak nikah lagi, saya jajan saja. Tidak pernah saya pulang, bawa pulang jajanan saya. Ya tidak, berarti sama-sama masuk neraka. Apalagi? Saya pernah melihat di HP istri saya, dia curhat kepada teman kerjanya. Bahkan dia senang pada teman kerjanya dan selalu memikirkannya. Kalau mendengarkan radio yang disenangi lagu-lagu dangdut koplo. Dia pernah selingkuh ketika TKW. Saya selalu berharap istri saya itu menjadi istri yang solihah dan jangan selalu memikirkan teman laki-lakinya saja. Yang demikian itu, pernikahan saya masih halal apa tidak, Ustaz? Karena dahulu saya belum mengaji. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin, memimpin rumah tangganya. Perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Kalau kamu dulu belum tahu, sekarang sudah tahu, dididik istrimu itu. Masa sudah punya suami masih jatuh cinta pada laki-laki lain. Ya dah? Masih senang. Itu sesuatu yang haram, tidak boleh. Ya. Jangan ngaji. Mau kok lagu-lagu dangdut koplo kok disenengi gimana? Dengarkan kajian-kajian keagamaan. Syukur dalam hati, diberi hati, diberi pendengaran, diberi penglihatan, syukur pada Allah. Kalau diberi pendengaran, diberi hati, diberi penglihatan, tidak bersyukur, nanti menjadi umpan jahanam. Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Masuk nanti Allah akan memenuhi neraka jahanam itu banyakkan dari jin dan manusia yang bagaimana diberi hati dengan hatinya tidak memahami. Ya, ayat-ayat Allah. Diberi penglihatan tidak mau melihat yang hak dan yang batil. Malah suka melihat yang batil. Diberi pendengaran tidak suka mendengarkan keterangan ayat-ayat Allah. Malah mendengarkan yang tidak genah-tidak genah. Gitu. Nah, mereka itulah seperti binatang ternak kata Allah. Bahkan lebih hasar lagi. Mereka masuk neraka. Nah, itu kan? Nah, sekarang jadi istrimu, dinasihati. Karena dulu belum tahu, sekarang sudah tahu, ya dimengertikan tentang agama. Hidup tanpa tuntunan agama, ya mesti seperti itu tadi. Termasuk suami tadi, istri tadi ya. Kamu boleh berbuat zina, serong, apa-apa, jembok, boleh. Itu termasuk hidup tidak menurut tuntunan agama. Kalau sudah suami pezina, suka zina, atau istrinya suka zina, tidak halal untuk orang muslim. Saya punya suami, saya sebagai suami, punya istri kok suka zina, itu tidak halal sudah. Punya istri, suaminya suka zina, juga sudah tidak halal. Ya? Tidak halal. Tidak halal itu haram. Maka kalau nekat, dikandani nekat tidak mau, tetap melayani ya, temannya tadi, atau sampai nanti berbuat zina, sudah pernah berbuat zina, tidak kapok, malah dengan teman-temannya lagi menjalin baik, akhirnya nanti ke zina juga, ya tinggal kamu. Bagi suami, si Arbo, terus ke apa mbak lereni? Di PHK apa mbak terus ke? Terserah kamu. Kalau nuturin agama, kalau perempuan suka zina, tidak halal dari orang muslim. Karena hukumannya zina orang yang sudah bersuami atau sudah beristri, itu harus dirajam. Lempari batu sampai mati. Wes, kalau sudah sampai mati, wes, bukan jadi istrimu lagi. Toh. Maka dinasihati. Karena Nabi juga mengatakan memang wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu biarkan tetap bengkok. Tetapi kalau kamu nasihati dengan mendadak, ngeget, putus. Bagaimana kamu sebagai suami bisa meluruskan barang yang bengkok tanpa mengalami putus? Maka pelan-pelan dinasihati. Bina dengan baik. Asal sungguh-sungguh dan mau, insya Allah akan beri jalan Allah dengan baik. Apalagi? Bagaimana hukumnya dalam Islam memakan makanan ketika kita menjenguk orang sakit, di mana itu dihidangkan dari pihak keluarga yang sakit, Ustaz? Tidak apa-apa. Boleh makan makanan, boleh saja. Tidak haram itu loh. Tidak haram, boleh. Apalagi? Kalau memang makanannya makanan halal, boleh dimakan. Apalagi? Di zaman modern ini, istri melakukan aktivitas di luar rumah adalah hal yang biasa. Istri saya adalah seorang guru. Bagaimana caranya dalam berpakaian agar tidak timbul tabarruj? Karena dalam setiap penampilannya, dalam rangka mengajar, selalu menggunakan parfum atau wangi-wangian yang berbeda penampilannya ketika di rumah dan di luar rumah. Bagaimana implementasi Quran Surat Al-Ahzab ayat 33? Ya, kamu baca coba. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 33. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'anallaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya, dilengkapi ayat 59 dibaca sekali. Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lainlah. Kalau ini wanita mukmin, mukminah. Kalau diterangkan dalam surat ayat 33 Al-Ahzab tadi, wanita jahiliyah. Wanita jahiliyah itu suka bertabaruj. Ya. Berhias seperti wanita jahiliyah. Tabaruj. Tabaruj itu artinya berhias, berdandan. Dengan maksud supaya punya daya tarik dengan laki-laki yang lain. Menarik, punya daya tarik. Nah. Maka tadi kalau di rumah malah tidak suka punya daya tarik oleh suaminya. Di rumah tidak mau pakai baju pakaian baik-baik. Ya. Kadang-kadang mau mandi aja susah kan di rumah. Kena anggap lungo, no, aduh sabune pitu. Ya kan? Berhias satu muka ini wah celonehannya berapa macam biar jadi perhatian itu tabaruj. Saya punya daya tarik laki-laki lain. Ya itu dilarang dalam Islam. Maka kalau kamu kepingin menjadi orang yang selamat tidak mudah diganggu, tutup seluruh tubuhmu. Kecuali muka dan tapak tangan gitu kan dalam hadis Nabi diterangkan boleh dibuka. Yang lain harus ditutup semua. Fungsinya di situ supaya kamu mudah dikenal bahwa kamu wanita muslimat dan supaya tidak diganggu. Kalau wanita jahiliyah itu suka diganggu. Maka dia selalu memancing-mancing jenis lain supaya diganggu. Gitu? Maka hal-hal yang dia punya daya tarik laki-laki itu malah ditampakkan. Kalau jahilnya suruh menutup. Ya tampakkan. Sekarang kan memang banyak yang wanita-wanita seperti wanita jahiliyah. Pakai baju aja lengene siji kok. Ini siji sing separuh. Separuh kok nggon pundak kene tekane ora nganggo lengan. Malah ada yang tidak pakai lengan semua. Pakai kembentok gitu lah. Ada lagi yang pakai baju tipis sekali yang namanya baju apa itu? Bruklat atau apa itu? Wah, ketok terus dak. Apa kulitnya ketok kabeh. Nah. Terus pakai parfum yang omnya lah nanti pas lewat dan kumpulan laki-laki mak breng mau lu. Terus matane laki-laki jelalat-jelalat. Wah. Ketok ya. Kulitnya putih. Ya. Dadanya besar. Ya. Wah, itu cantik ya. Nah, itu nek dilake cantik ngono seneng. Dilalah bojone ya padha nek enek bojone dilake wah bojone kayu banget to. Sing lanang ora anyel malah wong bojoku kok. Loh. Nah, itu tabarut padha dene. Maka kalau terjadi terus kamu diganggu, tanda-tandanya di mana-mana terjadi perkosaan, terjadi itu yang mancing itu kamu. Maka kalau pakaian secara Islam, mau terganggu apa? Wong tidak kelihatan apa-apa. Yang mempunyai daya tarik itu ditutup semua kok. Ya, tapi sukanya diganggu, ya sudah. Maka jangan nyalahkan kalau diganggu laki-laki itu, jangan menyalahkan yang ganggu. Memang dia itu minta diganggu. Maka istilahnya tabaruj. Nah, dicetaknya itu ganggunen aku. Gitu. Tabaruj. Nanti kalau lewat itu kok kayaknya rawa nggak tega, apa kurang cantik atau nggak gua poneh, nah, gitu kan? Nah, itulah maka itu di dalam Islam haram hukumnya. Apalagi kakak ipar laki-laki saya punya pacar, rumahnya satu kampung. Setiap hari pacarnya itu datang ke rumah langsung masuk kamar dan dikunci, berduaan di dalam kamar. Kalau berboncengan sampai pegangan erat hingga tetangga kami ngerenengi dan tanya-tanya pada saya sehingga saya merasa pekewuh. Dalam hati saya, apakah saya termasuk memberi kesempatan mereka berbuat maksiat atau zina? Keluarga saya sudah minta kepada pihak perempuan supaya segera menikah, tetapi ayah si wanita belum mengizinkan. Apa yang harus saya lakukan? Sementara kedua mertua saya sudah lama menjadi warga ngaji, tetapi masih membiarkan anaknya berbuat demikian. Nah, itu mohon nasihatnya. Itu ngaji tapi enggak ngamalkan hasil ngajinya. Itu orang tua enggak punya wibawa seperti itu. Ya, harusnya kalau punya anak, bawa perempuan atau anak perempuan, bawa laki-laki ke rumah yang bukan suami istri, yang diharamkan oleh Allah, ditegur, diingatkan. Ya, kalau nekat diusir, jangan kamu di sini. Ya. Kalau kamu membiarkan begitu, nah itu berarti kamu membiarkan berbuat maksiat, membantu dalam kemaksiatan. Menyetujui. Nabi kita mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi. Wa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika kaful iman. Kalau kamu melihat suatu kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu. Maka sebagai bapak, sebagai ibu tidak kuasa terhadap anaknya. Kalau orang tua takut kepada anaknya, ya hancur rumah tangga itu. Ya. Itu tanda-tanda kiamat kata Nabi. Tanda-tanda kiamat itu apabila sudah budak melahirkan tuannya. Gitu? Jadi ibunya itu sebagai orang yang melahirkan mestinya ditakuti. Dan anak tidak takut, tidak taat pada orang tua itu anak yang durhaka. Dan itu termasuk minal kabair. Dari dosa-dosa besar. Maka ibu, bapak harus berwibawa pada anak. Kalau mau kemungkaran, ditegur, diingatkan. Gak mau diusir. Jangan bawa rumah ini. Kenapa kamu masuk rumah malah kamu kunci di dalam kamar? Apa yang kamu lakukan? Kira-kira apa? Laki perempuan sendirian di dalam kamar dikunci sisa. Mau apa toh kok tidak dikunci? Sudah tahu toh? Nah, yang ketiga siapa? Setan. Nabi kita mengatakan laki perempuan jangan berduaan. Yang ketiga setan. Setan itu innama ya'murukum bisu' wal fasa'. Selalu mengajak manusia berbuat jelek dan berbuat keji. Ya, akhirnya puncaknya zina nanti. Nah, itu. Maka jangan menyuruh sekedar disuruh mendang nikah. Nek ra gelem nikah, tak boleh datang ke sini. Anak lakinya pun ya begitu, diingatkan. Jangan kamu datang dengan perempuan itu lagi. Atau tidak hanya dengan datang, jangan kamu pergi dengan perempuan yang bukan mahram. Gitu. Orang tua harus berwibawa. Kalau tidak mau dengan kekuasaannya, tidak mau menggunakan, nasihati ya tidak. Ya. Dengan hati pun tidak. Kalau hatimu tidak suka melihat yang begitu itu, usir anakmu. Karena kamu yang berkuasa di rumah itu. Itu masih ada. Usir anaknya itu. Masih ada iman walaupun sedikit. Kalau sudah mengusir ya tidak, menasihati ya tidak, malah membiarkan iman sedikit pun tidak ada. Berarti sudah tidak iman lagi. Maka kenapa? Kok takut dengan anak? Maka itu tanda-tanda kiamat hancur rumah tangga itu nanti. Kalau budak sudah melahirkan tuannya, mestinya ibunya sebagai yang melahirkan mestinya jadi tuan. Tidak, ini yang jadi tuan malah anaknya yang dilahirkan. Ibunya berposisi sebagai budak. Maka kalau budak itu tuannya berbuat apa saja tidak boleh menegur, tidak boleh mengingatkan. Nanti kalau dia menegur, dimarah oleh tuannya. Ibunya takut. Lah kan berarti ibunya berposisi sebagai budak. Anaknya yang dilahirkan oleh ibunya tadi menjadi tuan. Ya kalau begitu hancur rumah tangga itu. Apalagi... Saya pernah dengar cerita tentang tiga sahabat yang terjebak dalam gua yang tertutup batu. Dengan menyebut segala amal baik yang diperbuatnya, masing-masing mereka berdoa memohon kepada Allah untuk membuka batu tersebut. Dan akhirnya dapat keluar. Yang saya tanyakan adalah, bolehkah kita dalam zaman sekarang ini mengamalkan hal tersebut? Boleh. Itu wasilah, boleh itu. Jadi buat wasilah. Dari perantara itu namanya boleh. Tiga pemuda yang tertutup dalam gua tadi, dia punya perantara. Menjadi perantara amalnya sendiri. Ya tak? Amalnya sendiri. Kalau kamu mempunyai amal yang ikhlas dinilai di sisi Allah suatu kebaikan, sebutkan kepada Allah kalau di waktu kesulitan. Ya Allah, saya pernah berbuat begini. Kalau ini tadi ya, antaranya salah satu di antaranya ada seorang pemuda. Ya, waktu itu zaman paceklik, pernah menolong saudaranya, wanita, minta sesuatu kepada dia, minjam uang lah. Diberi pinjaman uang 120 dinar atau dirham, pinjaman uang. Dengan janji, saya beri pinjaman, saya bantu, tapi nanti kamu harus mau melayani kamu dengan saya sebagai layaknya suami istri. Maksudnya diajak zina. Karena perempuan tadi kepepet, kelaparan, ya mau udah. Pada saat yang ditentukan dia nagih janji. Nah, ketika nagih janji laki-laki tadi, kamu sudah saya tolong, sekarang saya nagih janji, kamu harus melayani saya untuk berbuat zina tadi. Ya, ketika laki-laki tadi sudah berada di antara dua paha wanita tadi, dia akan berbuat itu. Wanita tadi mengucap, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Langsung laki-laki tadi tersentak hatinya, ingat kepada Allah. Gemetar hatinya, takut kepada Allah. Akhirnya mengucapkan, membatalkan usaha itu dan saya ikhlaskan uang tidak akan saya minta. Dan saya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah kebetulan laki-laki tadi di suatu saat tertutup dalam gua tadi. Maka amal yang dia zina, mau zina tidak jadi, terus jadi batal karena takut pada Allah, diadukan pada Allah. Ya Allah, pernah suatu ketika saya berbuat demikian. Kalau itu di sisimu termasuk amal baik bagiku, ya Allah, tolong bukakanlah pintu gua ini. Nah, akhirnya tergeser pintu. Gua yang tertutup batu besar dan tergeser. Nah, itu berarti warsilah dengan amal perbuatannya sendiri. Boleh kita mempunyai perbuatan apa, diadukan pada Allah. Kalau memang perbuatan itu ikhlas, hanya marah rida Allah. Insya Allah itu menjadi wasilah di waktu kesulitan. Nolong itu. Untuk tadi ya, saya bacakan suatu hadis. Untuk yang membiarkan tadi. Orang tua membiarkan anaknya berbuat zina tadi. An Salim ibni Abdillah ibnu Umar. Yuhadithu an abihi anin nabi s.a.w. annahu qala. Salasatun la yadkhulul jannata. Ya, tiga hal yang tidak masuk surga. Salasatun la yadkhulul jannata. Al-aqu biwalidayhi. Waddayusu. Warrojilatun nisa. Dari Salim bin Abdullah bin Umar yang menceritakan dari ayahnya. Yani Abdullah bin Umar. Dari Nabi SAW dia bersabda. Ada tiga golongan yang mereka tidak akan masuk surga. Satu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua tidak akan masuk surga. Yang kedua, orang yang membiarkan perzinaan di rumahnya. Jadi rumahnya dipakai perzinaan. Yang ketiga, wanita yang berlagak seperti laki-laki. Nah, ini ketiga golongan ini tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim Al-Mustadrak juz 1 halaman 144 nomor 244. Tiga golongan ini tidak akan masuk surga. Satu, durhaka kepada kedua orang tua. Dua, orang yang membiarkan rumahnya digunakan untuk perzinaan. Yang ketiga, wanita yang berlagak seperti laki-laki. Apalagi? Dalam rekaman MP3, Ustaz mengatakan tak percaya ada orang kerasukan jin. Berarti bertentangan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang demikian ini bagaimana, Ustaz? Itu enggak ada hubungannya. Maka ngaji itu yang sungguh-sungguh. Ayat yang kamu tunjukkan itu tidak hubungannya. Enggak ada hubungannya dengan kerasukan jin. Enggak ada hubungannya. Dan orang mengatakan ini kerasukan jin. Biasanya yang ngomong kerasukan jin itu siapa? Dukun. Ya, maka Nabi mengatakan orang yang datang kepada dukun mempercayai omongan dukun, membenarkan pembicaraan dukun itu 40 malam sholatnya gugur. Ya, mestinya kalau dia tahu ini kerasukan jin, berarti ngerti termasuknya di mana. Mbak terus kalau sudah tahu mbak diambil saja. Oke kelebon jin, melebon yang gini, ini tak jikuknya jinnya mbak gitu saja. Mbak ngerti kok. Kok ngerti kerasukan jin dari mana? Ayat itu tidak ada hubungannya dengan itu. Ya. Nah kalau jin bisa masuk ke ini uang itu wajil apa ini uang. Padahal Allah ciptakan manusia itu walatat karamna bani Adam. Allah memuliakan anak turunnya Adam. Maksudnya manusia. Manusia itu makhluk yang lebih mulia dari segalanya. Nah kalau bisa kerasukan jin padahal katanya manusia enggak bisa lihat jin. Jin bisa lihat manusia. Celaka kita. Gudani jin terus. Ya? Mau makan selak lapar, segone delik ke jin. Tapi ya bisa. Nah, katanya jin ada yang kafir. Ya? Jin kafir kan nakal. Gudani manusia sing iman. Gue. Ya. Ya enggak? Mau tidur sama istrinya, keloni jin sih. Lah kono, kita enggak roh. Sama dia, dia ngerti kita. Nah, tahu-tahu istrinya ngeting itu ya. Ya. Ngeting itu dikeloni jin. Kroso nih orang ketok. Makan gitu. Kacau nanti kalau model begitu. Dari kerasukan jin gak ada. Allah ini menggambarkan. Orang yang suka makan riba. Itu digambarkan orang nanti berdiri saja. Sempoyongan. Seperti orang. Nah, mabuk tadi. Gambarkan kerasukan setan. Karena tekanan gila. Jadi orang kerasukan setan, ya, kesusupan. Itu sudah keyakinan itu ada sejak zaman jahiliyah. Ya, jahiliyah. Maka Allah di sini menerangkan. Orang yang kerasukan setan menurut pandangan jahiliyah itu. Asal orang ngajaknya sempoyongan, geluyuran, berang-berang. Terus waktu itu dikatakan kerasukan setan ini. Nah memberikan gambaran kepada mereka. Orang makan riba itu gambarannya seperti apa? Loh seperti orang yang kamu katakan kerasukan setan itu. Di tekanan gila. Itu orang mabuk itu berdiri aja sudah kosong. Itu orang makan riba. Maka tekanannya bukan kerasukannya. Tekanan ayat itu menekankan jangan kamu suka makan riba, kalau suka makan riba, akibatnya seperti orang itu loh. Berdiri aja sudah sempoyongan. Karena tekanan gila. Ya. Ngomyang. Omongannya tidak genah. Berdiri tidak jejak. Lah maksudnya itu akibatnya seperti itu. Maka jauhi perbuatan makan riba. Terus orang mengatakan, jual beli itu ya podo karo riba lain. Ya. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli mendapat untung itu halal. Halal wong jual beli dapat untung. Kulaknya 1 juta dijual 2 juta halal. Tapi kalau kamu meminjami uang terus kamu bungakan. Nah bunganya itu riba. Ya saya rasa cukup ini. Ya. Tanya ini saya cukupkan pertanyaan langsung. Ayo masih ada waktu sedikit. Silakan diambil mic-nya. 16, 14, 15, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, 16, 14, 5, nomor 16, silakan. 9. Ya, nama 6. Selamat dari ikut ngaji di cabang Semarang Barat, pimpinan cabang saya Bapak Sri Widodo Sulistiono. Yang ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dan peserta jamaah Ahad pagi di gedung MTA Pusat. Saya ingin menanyakan masalah dosa. Pertama kali dulu saya itu tidak tahu Al-Quran itu ada terjemahannya. Setelah saya mendengarkan radio, itu setiap ada pertanyaan-pertanyaan itu Ustadz menyuruh Ustadz Ghazali dan Ustadz Marjono membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ghazali aja, Ghazali. Oh, ya. Ghazali. Pada saat dibacakan ayat suci itu saya tidak tahu apa-apa, juga tidak senang gitu. Kemudian kok dibacakan artinya. Setelah saya mendengarkan itu artinya malah saya memahami. Setiap artinya itu saya pahami itu kok mengenai diri saya terus, nyerang saya terus. Kemudian melalui proses waktu, saya mencari kajian itu di Semarang Barat. Saya datang pertama kali di situ menjadi mustami. Saya melihat di situ kebanyakan itu membawa buku, buku catatan, pulpen, tas, dan Al-Quran. Setiap ustadznya itu menerangkan, pembaca brosur itu membaca ayat Al-Quran, kemudian diartikan. Dan saya tengok kanan-kiri, ternyata Al-Quran itu ada terjemahannya. Ada artinya. Kemudian saya, karena Al-Quran pada saat itu saya tidak bisa, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa jilid dua. Kemudian saya suka membaca artinya. Malah saya pahami. Di antaranya mengenai dosa. Surat An-Nisa ayat 4. Surat keempat ayat 48. Allah tidak mengampuni dosa syirik atau menyekutukan Allah, tetapi mengampuni dosa selain itu jika Allah menghendaki. Kemudian surat Al-Maidah surat kelima ayat 93. Tidak ada dosa bagi orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang yang mereka makan dahulu. Apabila mereka beriman dan beramal baik terus-menerus dan bertakwa, Allah menyukainya. Kemudian surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kemudian saya membaca brosur tahun 2009 tentang Rasulullah suri toladan yang baik tentang zina. Itu di Semarang Barat itu ada perpustakaan kecil. Saya sering menyempatkan waktu datang ke situ selain gelombang untuk membaca-baca. Di situ ada hadis. Laki-laki mukson yang sudah berkeluarga atau perempuan itu dicambuk kalau melakukan zina dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Kemudian setelah saya mengaji di MTA itu saya amalkan dan saya yakin. Kemudian ingat-ingat dosa yang lalu. Saya pernah sebelum saya mengaji, sebelum saya tahu MTA, saya pernah melakukan zina. Itu saya, ini banyak yang mendengar umum, biar untuk menjadi pembelajaran dan teman-teman saya yang masih menjalankan seperti itu bisa mendapatkan hidayah. Saya pernah melakukan itu, saya tahu itu dosa, tapi saya tidak yakin. Saya meyakini perbuatan dosa dilakukan setelah kita sholat itu terhapus. Kemudian setelah saya memahami lebih jauh lagi, ternyata itu dosa yang besar. Kalau saya memahami itu kan hakikatnya saya sudah mati, sudah meninggal. Saya tidak tahu kajian MTA. Tetapi di tiga ayat yang saya sebutkan tadi itu kok Allah akan menyukai kepada hamba-hambanya yang terus bertakwa dan beriman. Sedangkan saya itu mau berhijrah menjadi orang beriman dan bertakwa terus-menerus. Tetapi kok hakikat saya itu saya sudah mati. Tapi kenyataannya saya kan masih hidup. Karena di Indonesia ini tidak ada hukum semacam itu. Dan di MTA pun tidak dilaksanakan. Kalau mengerjakan semacam itu, dikeluarkan, diboikot, tidak ditegur sapa. Dianggap sudah meninggal. Itu bagaimana cara menyikapi dan bertobat perbuatan yang sudah saya lakukan. Kemudian kalau saya melihat istri saya pada saat santai atau berkumpul, saya ingat dosa yang saya lakukan itu. Saya hampir, mohon maaf Ustaz, saya pernah melakukan zina itu, saya mengkhianati istri saya. Saya yakin istri saya tidak melakukan semacam itu. Saya Saya yakin istri saya tidak melakukan semacam itu. Tetapi saya, kalau saya hitung itu, sudah hampir 100 kali saya melakukan perbuatan semacam itu. Bagaimana, apakah saya bilang sama istri saya jujur, karena istri saya pernah menanyakan semacam itu. Tetapi istri saya saat ini belum mengaji. Saya tidak berani menanyakan hal semacam itu. Karena saya takut istri saya nanti dalam rumah tangga ada pertengkaran. Dan saya mohon doa Ustadz di samping saya berdoa, agar supaya istri saya bisa mengaji dan sama-sama sepaham. Dan kemungkinan nanti saya bisa jujur kepada istri saya, karena sama-sama mengaji itu, kalau kita ada perselisihan, kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Sudah selesai. Jadi tidak sampai berlarut-larut bertengkar. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoni secara jujur. Sudah melakukan hampir 100 kali. 100 kali itu satu orang apa 100 orang itu? Pernah zaman Rasulullah ada orang membunuh 100 orang. Ini kalau ini bukan membunuh, memberi kenikmatan. 100 kali. Karena saat itu belum tahu. Akhirnya tanya pada Rasulullah. Tanya pada orang yang mengerti tentang tuntunan agama. Diarahkan untuk bertobat. Ya. Akhirnya singkatnya saja taubatnya diterima oleh Allah. Maka itu kalau dihitung imannya cuma sedikit. Ya. Kemudian setelah dia bertobat dari mati. Maka imannya baru sedikit kalau dibanding dosanya. Membunuh satu orang saja itu dosa besar, apalagi 100 orang. Zina sekali itu dosa besar, apalagi 100 kali. Ya. Tapi bertobat pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni seperti orang yang membunuh 100 orang tadi. Itu apa perlu diceritakan pada istrimu? Orang yang buat cerita ke, bojomu yang ngerungok ke. Kalau dengar radio kan, dengar tekan mah kamu nanti di, wah, gue orang jujur karena aku. Andai kata, ternyata istrimu tidak dengarkan, tidak perlu diberitahu. Kalau tanya-tanya masalah, kamu dulu sebelum temu saya dah zina atau belum, dia udah usah tanya gitu, kita mari jadi orang yang baik. Zina itu kan dosa besar, kata gitu aja. Zina itu dosa besar. Kamu ketemu saya ketemu kamu, mari kita bangun rumah tangga ini secara baik. Kamu jangan lakukan seperti itu, saya pun tidak akan melakukan seperti itu. Lah gitu. Rasa diterangkan aku, wis. Enggak usah. Terangkan itu manusiawi nanti, wah, berarti karek sisane aku. Gitu. Enggak usah. Ya kalau tanya aneh-aneh itu ya, tanya mbok sing apik-apik wae, rasa tekok sing aneh-aneh itu ya. Ya, jadi jangan, itu bukan berarti membohongi istri, tidak. Tidak bohong, tapi tidak terus terang. Nah buat apa? Terus terang buat apa kalau terus terang tidak membawa kebaikan? Maka kalau tanya aneh-aneh, nah, selama aku jadi suamimu ya, kan kamu sudah tahu. Apalagi saya ngaji. Ya, tahu zina itu dosa besar. Tidak perlu dilakukan begitu itu. Nah, perkulauan di saya sudah dikandake. Ya, rumah tangga tetap harmonis. Kamu tetap di jalan yang lurus. Cara bertobat bagaimana? Nanti dibaca ulang di rumah. Karena sudah tahu toh, Qurannya ada terjemahnya. Nah, nanti dibaca dari surat Az-Zumar itu ayat 53 dan seterusnya. Kalau perlu sampai 61. Ayat 53 sampai ayat 61. Di situ diterangkan cara bertaubat bagaimana. Nah itu di situ diterangkan. Baca artinya lah. Kata, baca nanti belum paham besok datang lagi boleh ditanyakan mana yang belum paham. Jadi berbahagialah kamu. Ya, sesuai dengan namamu selamat, ya selamat tenang. Bahwa kamu dalam keadaan itu mati, wah masuk neraka kamu. Untung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah bisa bertaubat. Ya, gitu ya, selamat. Ya, apalagi. Berikutnya nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan dari Comal. Oh ya, dari Comal. Lengkapnya Dusun Posongan, Desa Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Kalidenan, Pekalongan. Ya, alhamdulillah. Dari rumah jam berapa, Pak, tadi? Jam 7. Sampai sini jam 1, Pak. Oh ya ya. Apa yang ditanyakan? Iya, mohon izin dulu Pak Ustadz, ini ada sedikit agak banyak pertanyaannya Pak. Biasa kalau saya tanya maunya yang banyak-banyak terus Pak. Minta waktunya Pak. Ya monggo asal singkat. Ya, nomor pertama, yang pertama pertanyaan titipan dari teman saya. Dia waktu sekarang masih gundah gulana Pak. Dia kawin umur sekitar 19 tahun, umur perkawinan 19 tahun. Lah di waktu sekarang baru-baru saja Pak. Baru saja tahun awal tahun ini, gak tahu-tahu gak ada petir di siang bolong. Bolong istrinya itu minta cerai Pak. Padahal pun sudah punya anak dua. Yang satu itu SMP kelas 3. Yang nomor 2 SD kelas 5. Nah teman saya itu sama saya tanya, tolong Pak Haji, Pak Ridwan, kalau ngaji ke MTA, tanyakan tuh saya minta tuntunan dari Pak Ustadz Sukino. Nah terus sikap teman saya sebagai suami menghadapi istri yang begitu itu bagaimana Pak? Soalnya dia tak lihat tuh lemas terus Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, begini Pak, juga pertanyaan dari teman lagi. Teman itu pernah pergi haji tahun 93. Lah pada tahun 2010, daftar haji lagi dengan waktu tunggu 6 tahun. Berarti berangkatnya 2016. Lah karena tidak kronto Pak, teman tidak sabar menunggu 2016 haji, tahun 2012 dia pergi umroh. Terus tahun 2014 pergi umroh lagi. Lah di tengah jalan mendengarkan pengajian Pak Ustadz Sukino dari MTA, bahwa haji itu Rasulullah saja wajib hajinya satu kali. Akhirnya dia memutuskan, ah lebih baik saya hajinya mengundurkan diri saja, memberi kesempatan kepada yang belum haji. Karena sekarang kan haji sudah waitingnya sampai sudah 12 tahun. Itu pendaftaran haji yang begitu itu terus mengundurkan diri, dia itu merasa agak bagaimana, bingung dosa apa enggak Pak. Mohon jawabannya nanti. Nah, berkaitan dengan haji, saya mau nambahi pertanyaan, yaitu bagaimana, apa ada ayat atau hadis yang sahih mengenai orang mengerjakan badal haji atau badal umroh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini pertanyaan langsung dari saya Pak, yaitu saya sebagai seorang bapak dan seorang suami, saya minta nasihat atau syah dari Bapak Ustaz Sukino, bagaimana saya jadi suami yang baik, yang benar, yang sampai tidak disalahkan oleh Gusti Allah dalam mendidik istri dan anak. Soalnya saya anaknya itu 4 Pak, susu sudah 6. Tapi ada anaknya itu yang dikandani itu enggak nurut, isanya angel. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang terakhir Pak, 4 itu. Ya. Ini mestinya ada 5 Mas. Ada 5. Tapi tak percepat ya sedikit Mas. Ya. Yang keempat, ini bukan pertanyaan tapi hanya usulan. Pak Ustaz Sukino sering menerangkan bahwa sholat itu adalah masalah yang sangat penting sekali. Nah, saya punya usulan bagaimana di dalam masjid ini, diadakan peragaan sholat yang paling benar. Menurut saya kan di sini, menurut saya sendiri paling benar sholatnya. Nah, kalau enggak 4 rakaat ya 2 rakaat karena subuh dari nama itu sholatnya sampai terakhir Mbak Salam. Maksud saya itu, ya saya sudah beli bukunya itu Pak Tuntunan Sholat di MTA. Maksud saya itu, nanti kan pengajian ini kan diisi di Nopo berarti. Berarti nanti kan untuk jamaah-jamaah yang lain bisa melihat di CD peragakan ya mungkin enggak hari ini apa minggu-minggu depan. Itu yang terakhir ini Pak ya. Yang terakhir nomor 5. Ini semi titipan sampai titipan tapi saya disuruh menanyakan juga. Ini teman saya ini ikut ke sini Pak. Marah jadi supirnya ke sini. Itu pagi-pagi nyapu di depan rumah menemui risalah. Risalah satu bendel bentuknya sini Pak, tak pegang. Lah antara lain isinya ada yang judulnya solawat. Judulnya lagi surga dan neraka. Tapi setelah saya baca sedikit-sedikit, itu bukan dari golongan kita. Lah yang mau saya tanyakan, hanya satu saja ini. Nanti kalau brosurnya atau risalahnya yang sini berkenan, mau saya tinggal di sini Pak, biar dipelajari. Yang pertama yaitu cuma satu dok yang mau saya tanyakan atau yang ini dibawakan ini satu masalah sholawat. Isinya saudara pembaca yang dikasih Tuhan, pastilah Anda sudah familiar dengan istilah sholawat. Setiap habis sholat dan mengaji wajib hukumnya baca sholawat atau sholawat Nabi yang intinya memohon agar Tuhan menyelamatkan Nabi dan sanak keluarganya dari ancaman neraka. Doa selawat ini diminta secara pribadi oleh Nabi Muhammad kepada kaum muslimin dan muslimat agar Muhammad beroleh keselamatan. Dengan janji apabila Muhammad menjadi wasilah atau masuk surga, maka ia akan memberikan pertolongan bagi umat yang mendoakan dia. Hadis riwayat Muslim. Yang membingungkan juga dengan apa yang dimaksud pertolongan Muhammad. Bagaimana mungkin Muhammad dapat memberi pertolongan kepada umatnya. Dia sendiri adalah orang pertama di antara para pengikutnya yang harus melewat sirat mustaqim atau jembatan yang menghubungkan neraka dan surga. Hadis Sahih Bukhari volume 1 buku 12 nomor 770. Ya cukup Pak. Oke. Okay. Oke, bisa ya. Sudah bisa dipahami. Sudah cukup. Ya, nah ini saya mohon diterangkan sholawat yang benar bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sudah pernikahan selama 19 tahun, tahu-tahu istrinya minta cerai tanpa sebab. Nah, kalau saya yakin pasti ada sebabnya. Nah, sekarang suami itu mencari dulu apa sebabnya. Sebab kalau wanita, dalam hadis Nabi dijelaskan, minta cerai pada suami tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, tidak akan mencium baunya surga. Jadi cerai itu harus ada sebab. Apa dia, sebabnya pun yang dibenarkan oleh agama. Kalau sebabnya saya minta cerai kamu karena sudah saya nyenengi saya. Ya. Saya mau ganti suami. Lah itu sebab yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka coba dicari. Sebabnya apa minta cerai. Nah, itu kan. Nah, kalau memang sudah diketahui sebabnya daripada cerai. Sebab yang menjadikan dia minta cerai itu aja itu dihilangkan sebabnya. Oh, sudah punya anak. Masa harus cerai, nanti kasihan pada anak-anaknya. Nah, itu ya, jadi pertama sebabnya dicari dulu. Kalau sebabnya tidak benar menurut agama, wanita itu dia akan mencium baunya surga. Kalau sebabnya dibenarkan oleh agama, terletak pada suaminya, nah suami harus berusaha menghilangkan sebab itu. Jadi kesimpulannya cari sebabnya dulu. Mengundurkan diri dari haji apa dosa? Tidak. Menghaji yang wajib itu hanya satu kali, ya dah. Kalau mengundurkan haji, uangnya diambil lagi, Tapi kalau sudah haji, uangnya sudah tidak kembali. Ya. Uangnya untuk haji tadi diambil lagi, dibelanjakan di jalan Allah, yang lebih penting itu lebih baik. Apakah apa berikan pada fakir miskin, apa diberikan orang untuk menolong usahanya, yang kira-kira membutuhkan pertolongan, atau diberikan untuk ya hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Jadi menarik diri dari niat haji yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat tidak dosa, karena haji yang wajib itu hanya satu kali, tidak dosa. Batal haji, batal umroh, ya memang ada pendapat, ada hadis Nabi yang mengatakan orang taren pada Nabi, pada orang tuanya itu sudah pernah berniat untuk ibadah haji, tapi kemudian orang tuanya belum sampai ibadah haji meninggal. Tanyakan kepada Rasulullah bagaimana, ya singkatnya saja bagaimana kalau misalnya orang tuamu mengendaki sesuatu, kamu menolong kan singkatnya boleh sajalah gitu. Ya, tapi keterangan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya tak? Quran itu menerangkan man amila sholihan fali nafsihi. Siapa yang beramal soleh, beramal baik, itu ya untuk dirinya sendiri. Wa alaisa lil insan illa masya'a. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakan sendiri. Ya. Di samping itu, orang yang sudah mati itu sudah putus. Tidak ada kewajiban lagi. Ya. Haji itu diwajibkan oleh Allah untuk orang yang hidup. Itu pun orang yang keadaannya mampu. Mampu fisiknya, mampu dananya, sehat jasmani dan rohani itu baru wajib. Sekalipun dia hidup tapi tidak sehat, punya duit tapi tidak sehat badannya, badan tidak mampu, itu pun tidak wajib. Ya, itu orang hidup. Apalagi sudah mati. Ya. Nah, kalau sudah mati masih diwajibkan haji, masih diwajibkan puasa, ya, tidak genah itu, ya tak, wong mati kok diwajibkan. Nah, maka itu sudah mati ya sudah, tidak usah memikirkan wah bapak saya belum haji itu dihajikan. Malah ada lagi yang bapak saya ketika lahir belum diakekohi. Nah, jadi yang mau memakai itu, mau melakukan haji, silakan. Tapi kalau di MTA ini dijelaskan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, bahwa yang orang sudah mati itu sudah tidak kewajiban apapun. Tinggal memetik hasilnya apa yang dilakukan ketika di dunia. Tidak ada kewajiban apapun. Ya. Kemudian, bagaimana? Jadi suami yang baik, yang benar ya. Tidak arahkan keluargamu, kuangfusakum, wahalikum. Jaga dirimu, jaga istrimu, jaga anakmu. Jangan tersentuh api neraka. Itu yang paling baik. Maka sebaik-baik suami yang mendidik istrinya ke jalan keselamatan. Untuk keselamatan itu tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan tuntunan agama. Kalau kita bicara tentang tuntunan agama, mesti Quran dan sunnah Nabi. Tidak disebut agama kalau tidak cocok dengan Quran dan sunnah Nabi. Waladina limal apa? Illa ma wafaqal kitab wa sunnah. Tidak disebut agama kecuali kalau bersesuaian dengan Quran dan sunnah. Aduh, arahkanlah. Tentang sholawat, semua orang Islam pasti membaca sholawat. Pasti itu. Tiap hari pasti membaca sholawat. Kalau tidak Islam, ya tidak. Orang Islam mesti sholat, ya? Sholat pakai sholawat, ya? Pakai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sholaita ala ali Ibrahim. Dan seterusnya, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Pasti itu. Nah, kalau akan memulai pengajian dan akhir pengajian suruh baca sholawat, saya belum tahu dalilnya. Belum tahu ya. kalau akan mulai pengajian atau sudah selesai pengajian, suruh membaca sholawat, saya belum tahu. Kalau akhirnya menutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis, selalu saya lakukan ya. Di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu tuntunannya yang saya ketahui. Kalau selesai majlis turun baca sholawat itu saya belum tahu. Nah, karena belum tahu maka tidak mengamalkan. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan masalah ibadah jangan kamu lakukan sebelum kamu tahu ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, hati nanti ditanya oleh Allah. Kamu melihat prakteknya siapa? Kamu mendengar keterangannya siapa? Kamu memahami ajarannya siapa? Itu ditanya. Maka kalau tidak tahu ya tidak kita amalkan. Nanti kalau sudah tahu ada dalilnya ada, dan sahih, ya, setiap memulai atau mengakhiri pengajian harus dengan sholawat ada dalilnya baru kita amalkan. Itulah tentang sholawat. Ya, saja. Cukup ya. Usul peragaan sholat. Ya, peragaan sholat. Buku, beli buku tuntunan sholat yang ada. Dulu kemana ada gambarnya itu. Malah yang dengan bahasa Jawa yang disusun oleh Pak Aratman dulu itu ada itu peragaannya sholat. Ya boleh aja nanti suatu saat di pekan slide ini ya ditayangkan bagaimana takbiratul ihram, bagaimana sujud, bagaimana rukuk, boleh nanti ditayangkan begitu. Tapi nanti pas ditayangkan Bapak enggak datang. Nah. Ini comal itu. Ya, mari yang lain. Berikutnya nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lain cepat megang anu ya, mic. Ya. Ini nama saya Pardiono dari Sambi, ikut binaan Simokota Ustaz. Ya. Pimpinan Bapak Wahid Hasim. Yang saya tanyakan bahwa pada tanggal 22 Maret kemarin saya dapat tugas dari atau ditunjuk oleh Bapak Ketua itu suruh menghadiri seminar Bawaslu di Kabupaten Boyolali. Ya. Saya tanyakan karena di situ saya ditunjuk oleh Bapak Ketua, padahal tiap hari Sabtu itu sebenarnya order saya itu banyak untuk memberikan dagangan kepada pelanggan saya. Karena itu suatu tugas dari seorang ketua dan saya harus taat kepada Ulil Amri, itu adalah saya laksanakan. Dan yang saya tanyakan, di dalam mengikuti seminar relawan itu, ternyata di situ ada uangnya Ustaz. Yaitu pada waktu mau pulang itu, pihak panitia Bawaslu itu mengatakan bahwa nanti jangan setelah makan jangan pulang dulu karena ada pesangon untuk saudara-saudara semua. Nah, yang saya tanyakan, apakah pesangon atau uang yang diberikan kepada saya itu sah saya pakai atau memang itu milik majelis itu? Karena di situ saya dapat amplop 2 dan sampai sekarang terus terang belum saya gunakan, masih saya simpan. Seandainya nanti amplop 2 itu yang satu dari mana, satu dari mana? Yaitu dari Bawaslu semua itu Ustaz. Dari Bawaslu Kabupaten Boyolali. Nah, kok untuk 2? Yaitu katanya memang setiap peserta satu dapat amplop 2 yang isinya saya katakan saja yang satu 110, yang satu itu isinya 80. Nah, 90 ya? Oh, ya 90. Ya, di situ apakah uang itu milik yang diberikan kepada saya itu sah saya pakai atau memang itu milik majelis? Kalau memang itu milik majelis nanti ya saya berikan kepada Bapak Ketua Binaan Kota Simo. Kalau memang begitu ya akan saya berikan secepatnya. Dan yang kedua yaitu masalah orang sehabis melahirkan. Istri saya waktu melahirkan anak saya yang pertama dulu dibilangi sama Mbah Dukunnya, Mbah Dukun bayi itu begini Ustaz. Duk, nanti kalau pusernya wis pupak, engko panganan. Dari yang seperti itu, ternyata saya tahu betul. Itu ternyata oleh istri saya dimakan betul itu, Ustaz. Nah, yang saya tanyakan, itu waktu itu saya tanya kepada Mbak Dukunnya, katanya begini, Katanya itu biar nanti anaknya nurut kepada ibunya. Padahal kenyataannya sampai sekarang anak saya umur ini anak umur 9 tahun ini, Ustaz. Kalau disuruh ibunya malah sering bantah, Ustaz. Nah, itu sebenarnya kebenarannya di mana? Apakah hal itu menyalahi aturan agama atau tidak? Karena sekarang ini istri saya lagi hamil lagi, Ustaz. Jangan-jangan nanti terpengaruh lagi oleh dukun banyak tersebut. Untuk itu saya mohon tausiah dari Al-Ustaz. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi hal seperti itu kalau memang itu dilarang oleh aturan agama. Karena saya tanya juga kepada Bu Bedan kemarin itu belum lama ini, baru 3 hari. Itu gimana ya Bu ya? Malah bedanya mengatakan begini, Pak. Itu punya anak saya aja sekarang ya masih saya simpan, Mas. Itu di dalam botol. Apa untuk jimat atau apa itu ya? Malah seperti itu, Ustaz. Terus yang ketiga, yaitu masalah jihad. Apakah seorang suami atau pemimpin rumah tangga itu selagi keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi setelah melaksanakan pekerjaan di tengah-tengah pertengahan pekerjaan tersebut meninggal dunia, apakah itu sudah dikatakan sebagai jihad fisabilillah atau tidak? Dan sebagai majikannya, apakah masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang ditinggalkannya? Itu pertanyaan dari saya, mohon tausiahnya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saudara saya dari Kalimantan Tengah, Ustaz, katanya mau nyambung jauh-jauh dari Kalimantan Tengah nih. Ya mari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam, ikut binaan Palangkaraya itu, Pak. Oh ya. Tadi ada titipan pertanyaan dari pendengar radio di Palangkaraya ini, Pak Ustadz. Yang pertama masalah pesta ini, Pak. Pesta pernikahan yang mengundang ini non muslim. Terus bagaimana kita menyikapi dalam undangan tersebut? Yang kedua, masalah ulang tahun, ini orang tua yang sudah umurnya 60 tahun, beliau mengadakan pesta ulang tahun, yang mana keluarga yang ada di Palangkaraya diundang, gitu Pak Ustadz. Itu yang kedua Pak Ustadz. Yang ketiga, ini masalah perniagaan atau masalah subsidi BBM, Pak Ustadz. Yang pertama, di daerah kami itu biasanya ada orang antri BBM untuk solar, yang mana dia dalam artian melangsir itu, Pak. Dikumpulkan nanti dijual ke pihak perusahaan. Ini menurut hukum Islam bagaimana ini hasilnya ini Pak Ustadz? Dan yang kedua masalah menaikkan harga tiket. Karena kami sering dipesani tiket gitu Pak Ustadz. Bagaimana ini menurut hukum agama kita masalah menaikkan harga tiket. Karena yang bersangkutan ini berhutang gitu Pak Ustadz. Gimana? Itu, Pak. Kok berutang gimana maksudnya? Dia belinya bukan cash gitu Pak. Oh, kamu mengutangi dulu. Iya gitu Pak Ustaz. Jangkanya berapa? Bisa dinaikkan satu kelas gitu Pak Ustaz. Enggak, jangkanya hutang. Belum pasti itu Pak Ustaz. Bisa 1 bulan sampai 3 bulan gitu Pak Ustaz. Ya. Itu Pak yang kami sampaikan sebelum dan sudahnya kami mohon maaf. Bapak-bapak wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama mengikuti seminar, kemudian dikasih amplop kemarin Bawaslu, ya. Sekarang uangnya masih disimpan. Mau memakai takut halal apa haram. Itu memakai hak saya, apa nih, karena saya yang menugasi ikut Bawaslu, relawan tadi dari cabang, apa ini miliknya majelis. Nah, kalau seluruh pegawai seluruh aparat pemerintah seperti ini jujur gini, Indonesia makmur. Makmur. Jelas itu dikasih kamu, kamu yang nangani, ya. Saya yakin itu saya, kamu dari sini ke Semarang, kamu dikasih transport dari sana. Yang membeli dan memberi dari Bawaslu. Itu halal. Itu. Mesti ada uang jatah dari pemerintah itu. Ada jatah untuk kamu. Termasuk kalau kamu jadi saksi-saksi yang jadi partai. Jadi saksi itu ada uang jatah untuk saksi ada. Jadi kalau kamu nanti jadi saksi dalam pemungutan suara tidak diberi, boleh minta pandang nugasi kamu jadi saksi. Ya. Ini uang saksi mana? Itu boleh diminta. Dan uang saksi aja tidak diberikan, nah, wah sudah. Makan bukan miliknya itu. Nah kan sudah relawan, jangan mengharapkan. Memang kamu relawan kok. Nah kamu di khusus di Semarang kasih transportasi, ya terima itu aja. Tidak apa-apa itu. Boleh. Ya, mesti kayaknya ini mikir sing nugasi aku cabang. Ya, hak cabang apa hakku? Nah, perasaan begitu itu karena ngaji. Coba aja ngaji gak lap-lap aja. Iya. Enggak hasilnya ngaji. Maka ngaji itu penting. Tanamkan orang menjadi takut diawasi Allah. Tidak berani berbuat maksiat. Nah, kalau seluruh pejabat negeri ini, seluruh wakil rakyat negeri ini jujur seperti saudara ini, makmur rakyat negeri ini. Makmur sudah. Nah, tapi boleh orang koyong negeri ya angel. Nara gelem ngaji ora hilang sifat-sifat rakus terhadap dunia itu kan. Ya itu halal, boleh kamu pakai, kamu gunakan itu. Kemudian dipesan Mbah Dukun suruh makan puser. Ya. Untung yang suruh makan puserna nek kon makan bayi nih. Jadi pesan Mbah Dukun semacam itu ada keyakinan-keyakinan semacam itu tidak betul. Apalagi kamu buktikan. Ben menurut dikongkon ya ternyata baru umur 9 tahun dikongkon ibu ya orang nurut. Mungkin salah mangane booster salah. Dia yang mangan gue. Digoreng apa digodok. Apa dibakar. mentahan dimakan. Jangan percaya yang begitu itu. Apalagi bidan. Itu pusar pusar. Saya simpen saya nih. Bujimat. Tidak ada. Betulnya apa ini kan. Maaf, besok kalau anakmu lahir lagi. Ini istimu sudah hamil. Lahir. Nanti pusarnya pedot. Ya rasa di pangan. Ya, ta. Tidak usah. Nek perlu ya. Ganti dahar Mbah Dukune. Tidak pun Mbah Dukun. Mungkin anak sampean gendong nurut. Tak gitu loh. Wong bayu pas tuker-tukerane ya puster ya gandengane hari-hari itu tuh. Iya tuh. Ya mesti nek mangan hari-hari ini lah karuan kowe ya. Tonton pusternya mung sithik lah nek sak hari-hari ini kan kanggo pirang dino iku. Jadi enggak ada betulnya itu. Enggak perlu ditaati Mbah Dukun tadi. Ya. Orang memang mencari nafkah untuk kepentingan keluarga, ini termasuk di jalan Allah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam Islam. Allah ciptakan kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tekanannya wa mahyaya. Aktivitas hidup. Jadi kamu keluar dari rumah mencari nafkah untuk anak istri itu aktivitas hidup. Jangan mengharapkan apapun kecuali lillahi rabbil alamin. Mada peridhonya Allah. Kalau itu niatnya lurus seperti itu, semua jadi amal ibadah. Nah, kemudian mati dalam perjalanan. Dalam mencari nafkah tadi, apa pulangnya, apa berangkatnya, itu termasuk mati di dalam Islam. Ya, karena dalam melaksanakan aturan Islam. Mati di jalan Allah itu. Karena melaksanakan perintah Allah, mati di jalan Allah. Nah, itu. Kemudian sambungannya tadi dari Kalimantan. Menghadiri pesta pernikahan non-muslim boleh saja. Ya, karena kan diundang orang non-muslim, pernikahan untuk pesta pernikahan boleh saja. Ya, datang boleh. Hanya kalau ada sembelihan-sembelihannya yang disembelih oleh orang itu, ya apa itu non-muslim itu bisa jadi kan ya, mungkin sembelihannya saya wong sembelihan orang muslim aja kalau tidak sholat tidak halal, apalagi non-muslim. Kalau ragu masalah sembelihannya, tidak usah dimakan sembelihannya. Tapi mendatangi undangan itu, makan makanannya di situ boleh saja. Ya. Boleh, tidak salah, pesta pernikahan. Pesta ulang tahun, orang tua sudah umur 60 tahun, bagaimana kamu diundang ya tidak usah datang. Kamu datang ya boleh saja, tidak datang ya tidak dosa. Kalau datang dinasihati, sudah 60 tahun kok pesta ulang tahun. Ya, jadi ulang tahun semacam itu di dalam Islam tidak dituntunkan. Memang kita itu banyak ulang tahun kelahiran ada, ulang tahun kematian ya ada, gitu kan? Nah, di dalam Islam itu gak diajarkan pesta ulang tahun itu. Baik kamu gak usah datang lah. Kemudian menimbun BBM dijual ke perusahaan, nah itu laporkan polisi saja, ya, ternyata biar ditangkap polisi. Nanti biar diadili menurut hukum. Ya, itu namanya, apalagi BBM sangat dibutuhkan, ditimbun dalam Islam itu, menimbun sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu menimbunnya itu dosa, enggak boleh. Mau dibutuhkan oleh masyarakat itu ditimbun. Karena masyarakat kelabahan, sulit mencari, itu dijual dengan harga yang tinggi. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Menaikkan harga tiket lebih baik kamu ngomong saja, karena saya yang menguangi dulu, ya, harga tiket mestinya sekian, bagaimana kalau nanti saya carikan tiket saya uangi dulu tapi harganya sekian, terus terang begitu, ya, kalau mau ya boleh, ya, sekian, sekian gulek kayak orang bayar sisan, ya. Boleh, tapi lebih baik terus terang. Ya, satu lagi yang terakhir nomor 6. Silakan. Tidak ada. Nomor 6 dulu. Coba dihidupkan itu mic-nya nomor 6. Nomor 6. Kok jajak sing maca kleru jane 6 kebalik jane 9. Nomor 8 dari Banyumas. Yang tadi sudah nah, tadi yang terekap tadi kan nomor 6. Set, nomor 7. Kalau nomor 6 tidak ada, langsung ke nomor 9. Nomor 9. Tadi yang sudah masuk. Oke, nomor 9 silakan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Sukino yang kami hormati, saya dari Karanggede 2, binaan dari Bapak Tuap Sugianto. Mohon pertanyaan nama, Bapak. Ibu, disebutkan namanya. Nama saya Ibu Siti. Menindaklanjuti dari Bapak Ustadz tadi yang di atas bahwa orang akan meninggal dibacakan Yasin supaya terus dituntunkan dengan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah. Begitulah. Terus saya mau dijelaskan bahwa saya itu sebagai orang Islam, ada orang meninggal, takziah. Nah, tadi di waktu itu ada, ya baru disolatkan gitu aja, itu yang selesainya terus dibacakan tahlil dan doa. Langsung kita sebagai petakziah, lah kita ini sudah ikut kajian MTA, kita sudah mendengar bahwa orang meninggal tidak dibacakan Yasin ataupun dibacakan tahlil. Begitu Ustaz, lah saya mohon penjelasan untuk selanjutnya, apakah kita sebagai petakziah itu ikut membaca tahlil dan mengamini doa yang diberikan dari yang memimpin sholat tadi. Terima kasih Ustaz sebagai penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu itu masih kabur ini ya. Bang siur. Ya, mau membaca, ikut baca tahlil ya moco. Baca yakin moco, ya terserah aja. Hanya tadi saya katakan. Ya, nek nurut tuntunan Islam, kalau ada orang sekaratul maut, jangan dibacakan yasin, tetapi dituntun supaya membaca tahlil. La ilaha illallah. Jadi tahlil itu dibaca untuk orang yang akan meninggal. Nek wis meninggal, mbawacake la ilaha illallah. Ya. Untuk apa? Maka tadi dikatakan Rasulullah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah taholal jannah. Orang akan mati tadi dibacakan, dituntun la ilaha illallah dengan harapan kalau dia bisa mengikuti baca la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Nah, maksud mati, saya tidak ada, belum tahu tuntunannya wis mati dibaca ke tahlil. Ya. Yang saya ketahui dibacakan tahlil itu ketika akan mati, dituntun kan membaca tahlil. Gitu Bu, ya? Ya, terima kasih. Ya. Sudah, terakhir ya tadi ya. Saya rasa cukup. Bapak ibu-ibu terpaksa. Bu ini, satu lagi sana, nanti satu lagi sana, jadi berapa kali lagi nanti. Maaf Bu, waktunya habis, itu ditunda minggu yang akan datang ya. Nah, kalau memang betul tanya, minggu yang akan datang, datang nanti. Kalau minggu yang akan datang, tidak datang, berarti tidak butuh tanya. Ya, saya rasa cukup. Sebelum saya akhiri, ada penyerahan jimat gak? Ada, Sen. Nah, ini yang jimat-jimat, silakan. Penyerahan jimat yang pertama dari pendengar radio, dari Bojonegoro, Jawa Timur, berupa tombak kecil, kemudian sebuah keris. Tidak dicantumkan nama dan khasiatnya. Ya, Pak. Baca tulisannya, Pak. Nah, ini, Pak, ya. Keris. Tombak kecil dan keris. Tidak ada biar, apa, dan... Yang kedua nah, dari namanya, Bapak. Allah, Allah, jimat. Namanya Kiai Reksorogo. Ada namanya kok dari baca, ya. Namanya Kiai Reksorogo. Satu wujudnya satu plat kuningan raja. Nah, ini di dalam ini plat kuningan raja. Nah, plat kuningan, ya pasti janur itu loh. Ada tulisan Arabnya, Kiai Reksorogo. Yang kedua, akik batu untuk kewibawaan. Jadi kalau bapak pakai akik ini tambah berwibawa. Apik gempil-gempil inilah. Nah itu kalau bodoh, ya, nah, maka dicerdaskan dengan Quran. Ya. Tidak percaya ini semua, masa tulisan Arab ini jadi reksa rogo. Ya. Reksoi jogo rogo yawa. Ya. Nah. Tapi tunggalin jogo rogo. Ya, dah. Berikutnya dari Bapak Suyono dari Papan Karanganyar, sebuah keris yang berwarna kuning juga tidak disebutkan ya. Nama khasiatnya. Tiga dari pendengar radio yang tidak disebutkan daerahnya, satu batang kayu panjang. Nah, ini, nah, ini seperti ayat itu daerah Ngawi sana kan banyak akar-akar ini malah jadi hiasan itu. Porsi ini cuma potongannya. Ya ini memang khasiatnya untuk gebuk orang ya sakit. Sakit, antep. Saya cukupkan sekian. Segala kekurangan kami mohon maaf. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.